أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد، نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada hadirin hadirat yang sudah berada dalam masjid, dipersilakan untuk merapat ke arah meja mimbar karena talim pagi akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Araf yang dirahmati Allah, para pecinta ilmu yang dicintai oleh Allah, sebelumnya puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada hari Ahad pertama tahun 2007 ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali untuk sama-sama menggali, memperdalam ilmu agama. Tentunya kita selalu bermohon kehadirat Allah, semoga kiranya hadir kita, duduk kita di tempat ini akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan juga semoga kiranya Allah akan senantiasa membukakan pikiran kita, melambangkan jiwa kita, sehingga pada akhirnya nanti ilmu yang diberikan para guru kepada kita semua akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan semoga kelak di yaumil kiamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, pada hari ini yang akan memberikan kuliah di hadapan kita Al Ustaz Dr. Andes Alfian Tanjung untuk mengawali ceramah di tahun 2007, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya pada hari Ahad yang akan datang, yang akan memberikan kuliah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Sulaiman Zakawirus untuk hari Ahad yang akan datang. Kemudian kami sampaikan informasi pula bahwa program Al-Araf di 2007 ini insyaallah pada hari Selasa ba'da zuhur kajian kitab Bulughul Maram, kemudian hari Kamis yang sudah berjalan kurang lebih setengah tahun ini adalah hadis, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Waktunya hanya kurang lebih 1 jam, yaitu ba'da zuhur setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ada waktu bisa mengikuti pengajian ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya dipersilakan untuk datang sama-sama menambah dan menggali ilmu melalui Masjid Al-Araf ini. Baik-baik sekalian yang berbahagia, untuk kali ini Ustaz kita akan mengambil tema deklarasi umat Islam. Nah, nanti isinya seperti apa? Mestinya harus kita siap-siap dengan sebaiknya untuk memasang niat sehingga nanti akan bisa mengikuti urian tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bangsa Indonesia pada umumnya sedang berduka. Di akhir tahun 2006 dan awal 2007 ini berbagai macam musibah selalu beruntun. Bahkan kemarin sore juga terjadi lagi kapal tenggelam lagi. Yang di Palembang, sehingga kapal itu tidak bisa dipakai lagi. Subhanallah, apa ini artinya? Kalau menurut pengamat para pemerhati keadaan, termasuk para alim ulama'nya, ini adalah karena manusia meninggalkan yang punya alam. Termasuk kita ini sudah semakin jauh dengan Allah. Sejauh mana kita meninggalkan Allah, mari kita koreksi, kita teliti diri kita masing-masing. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti terjemahnya mohon untuk dibuka, barangkali saya salah membaca ayatnya. Kemudian coba kita telaah isinya. Surat Al-Hasyr, saya lupa ayatnya. Al-Hasyr. Yang bunyinya berapa? Ya. Itu. Wah, yang artinya kurang lebih seperti ini secara umum. Ya, itu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing kamu maksudnya, kita ini mestinya memperhatikan apa yang telah engkau berbuat untuk hari esok. Nah, hari esok itu masih misteri buat kita semua, tidak ada yang tahu, tapi mati itu sudah pasti. Mati itu sudah pasti. Tapi itu juga masih misteri karena jamnya kita enggak tahu, di tempat mana kita enggak tahu. Sekarang ini orang timbul trauma. Mungkin mau naik pesawat takut jatuh, naik kapal takut ditelan ombak, naik kereta takut relnya amblas, naik bis takut tabrakan, bahkan yang di kasur pun bisa mati. Subhanallah, itulah rahasia Allah. Alangkah pentingnya kalau kita tambah pada setiap saat mendekatkan diri kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Untuk itu marilah sama-sama kita buka saja taklim kita ini dengan mengharapkan semoga kiranya kita yang hadir khususnya akan senantiasa mendapatkan bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada pendiri Al-A'raf Haji Mas Agung semoga arwahnya diterima di sisi Allah, diampunkan dosa dan salahnya, dan kita senantiasa bermohon semoga kiranya kepada dan masjid dan toko wali songo ini yang mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan Islam ini, semoga kiranya Allah yang senantiasa melindunginya. Allah hadinya wa kullina dan salihah hidrati nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullah ma'al jamaah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi ini kembali kita berjumpa di tahun yang telah berganti angka nominal dari 2006 ke 2007. Pada tahun ini pula nanti tanggal 20 Januari akan bertepatan dengan 1 Muharram 1428 Hijriah. Buat kita tanggal, hari, bulan dan tahun ada makna-makna yang mungkin bisa kita ambil pelajaran, dan untuk hari ini saya mencoba mengingatkan kepada diri saya bahwa ada satu upaya yang cukup serius untuk menjawab secara strategis terhadap situasi umat yang begitu banyak masalah dan banyak persoalan. Kepada jamaah Masjid Al-A'raf, paling tidak pada pagi ini adalah pertemuan kita yang kesekian kali. Saya pada hari ini dengan rendah hati ingin mengingatkan bahwa situasi kita secara alam memang membuat kita harus kembali merenung. Aceh yang belum lagi hilang derita karena bencana tsunami, kemudian terkenal lagi dengan banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya. Kita memang harus betul-betul menyadari betapa lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah, betapa lemahnya kita di hadapan kekuatan-kekuatan yang kita sebagai manusia tidak sanggup untuk mencernanya dengan ilmu yang kita bilang hebat. Buktinya, pesawat segede gitu, nah, kalau kata bahasa di kampung saya zaman kecil, bukan gede itu bu ya, adem air, ngilang, kalau nggak kelihatan, ya. Pokoknya betul-betul itu menjadi pertanyaan buat kita, dan kita hari ini mencoba, saya ingin memberikan judul kuliah kita hari ini adalah implementasi deklarasi umat Islam. Supaya apa? Supaya kita kaum muslimin jangan nuntut melulu. Kita kan sering menuntut, ayo saudara-saudara, bagaimana Bapak Ketua, bagaimana Bapak Pimpinan, bagaimana persatuan umat Islam. Nah, ini adalah kerja yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kita, teman-teman kita, dan tokoh-tokoh kita. Saya mencoba untuk melansir ini secara inisiatif. Saya bukan tokoh, ya, saya bukan pimpinan besar, saya bukan orang yang berpengaruh. Minimal hari ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita lihat ada pekerjaan yang pernah digarap cukup serius dengan pergumulan sekian hari, mendatangkan para tokoh-tokoh seluruh Indonesia, para ulama-ulama seluruh Indonesia, ormas-ormas dari berbagai model ragam kecenderungan, ya, pola berpikir dan stressing dakwah mereka, dan mereka sudah mencoba berusaha memutuskannya. Dan kita coba kembangkan, mudah-mudahan ini sebagai sebuah pedoman umum untuk menjalani perjalanan kita 2007 ke depan. Saya akan mencoba mengajak bapak-bapak, ibu-ibu membentangkan ini dengan semangat bahwa kita umat Islam, kalau menurut saya, kok melulu suka membuat rumus kekalahan. Sudah tahu dalam ilmu matematika, kalau angka pembagi semakin besar, maka hasil semakin kecil. Betul Pak ya? Kalau angka pembagi semakin besar, maka hasil semakin kecil. Ini pemilu 2009 tinggal 1,5 tahun. Saya bicara sebagai aktivis gerakan Islam, titik, nggak pakai partai-partaian. Saya mendukung pola gerak macam apapun, silahkan. Tapi kalau udah begini caranya, 43 pilkada seluruh Indonesia, variabel signifikannya PDS. Yang paling dramatis adalah Banten. Banten kemarin jelas ketika Atut dan Mas Duki itu menang, maka 10.000 pendeta seluruh Tangerang Banten itu mengadakan pesta pora luar biasa di gereja-gereja. Ini kita ini mau apa lagi? Bulan Juni nanti pilkada DKI, Anda lihat PDS masuk kemana, ya kan? Mulailah dibuat koalisi Jakarta, ya. Mereka main di sini, mereka main di jaringan, mereka main di bagai hal. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman yang punya hubungan dengan partai-partai yang ada, ya, bagaimana caranya PDS itu yang jadiin musuh. Ini saya dalam bahasa perjuangan saya melihat yang jadi musuh bersama akhirnya PKS, ya. Walaupun saya bukan PKS ya, saya terbuka, saya ini bukan PKS. Tapi saya adalah kader Islam, kader PII. Dalam pengkaderan yang saya alami, saya punya doktrin begini. Bahwa kami, para kader, pelajar Islam Indonesia, dengan ini, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ini untuk Pilkada Jakarta, kalau enggak cermat ini mengelola potensi dukungan rakyat, ini PDS menang lagi. Coba lihat koalisi Jakarta itu berapa partai itu, kecuali PKS. PKS harus cepat bermain ini, jangan sampai nanti kita berharap dengan kemenangannya kemarin dalam pemilu 2004, akhirnya PKS karena terus-terusan only one group ya, selalu terus main sendirian, akhirnya nanti benar-benar kalah. Ya, saya ingin siapapun gerakan Islam memimpin negeri, apalagi Jakarta, ini gengsinya bukan hanya gengsi loh, strategisnya luar biasa. Ya, jadi demi Allah, saya tidak ingin masuk pada posisi pro kontra. Yang saya ingin menang, siapapun yang menang, yang penting syariat Islam bisa diharapkan untuk tegak, walaupun tidak ringan. Kita harus akui itu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita buka bahan belajar kita. Masih banyak yang belum dapat? Masih ada? Oh, kalau masih ada pasti dibagi lagi. Bisa dibantu kayaknya nih. Ibu-ibu udah semua ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat teks ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Ada beberapa poin yang bisa kita ini. Mari kita tengok, dan ini kalau menurut saya, kalau yang sudah saya lakukan, ini satu sudah saya fotokopi besar, saya laminating, saya tempel di kantor Taruna Muslim, di tempat saya sekarang mulai menggerakkan aktivitas yang sedang saya tekuni. Jadi saya tidak akan menyampaikan ini sebagaimana juru bicara dalam acara konferensi pers. Saya tidak akan melakukan itu. Saya hanya ingin mengajak pada bapak-bapak, pada pertemuan bapak-bapak kita, Majelis Ulama Indonesia di seluruh Indonesia, yang kedua di Pondok Modern Darussalam Gontor, pada 25-27 Mei yang lalu, ya, saya punya pertanyaan dulu. Sebelum ini dibagikan, siapa yang sudah pegang ini? Acung tangan. Pernah megang gitu, dalam artian pernah punya maksudnya gitu. Nah, ini kan contoh. Sudah pernah dibuat, sudah pernah dikerjakan. Biasanya dokumen rekomendasi seperti ini disimpan. Akhirnya ini menjadi hal yang perlu. Dan saya berpikir dari kemarin itu ada beberapa bahan yang saya siapkan, tapi ini saya anggap untuk membuka tahun ini baik. Kita teruskan. Terutama yang menyangkut keputusan-keputusan tentang Tansikul Harokah, koordinasi langkah strategis. Saya ingin masjid yang ini dikenal sebagai majelis yang sudah dawamul amalnya baik, dengan tingkat istimroriyatul tarbiyatul islamiyahnya sudah cukup terjaga, jamaahnya pun relatif heterogen, narasumbernya pun beragam-ragam, maka kita berharap semangat koordinasi langkah strategis dan taswiyatul manhaj, penyamaan pola pikir, minimal kita akan menjadikan siapapun yang dilukai oleh musuh Islam itu akan membuat kita merasa tersinggung. Saya kemarin malam ditelepon dari Aceh, alumni Gontor telepon saya tentang hukuman gantungnya Saddam Hussein. Saya bilang, sesederhana itu mantan presiden dibunuh dan digantung. Ini jangan dilihat pro kontranya, saudara-saudara, betapa lemahnya koordinasi umat Islam. Suka ataupun tidak suka, Saddam Hussein adalah satu pemimpin yang pernah memimpin Irak, yang sangat membuat gentar Israel. Dalam pertarungan Arab-Israel, pertahanan yang cukup kuat adalah dari pertahanan Irak. Tapi ketika Saddam Hussein dibunuh, ada yang berpesta pora, ada yang bilang rasain lu kan Syiah lu, ya. Nah, kita balik bertanya, kalau kita membaca buku-bukunya Khomeini, saya banyak buku, pegang buku dia, dan saya pada hari ini tidak ingin bicara kajian-kajian yang sudah selesai. Saya menganggap kita di ruangan ini sudah mantap. Kita sudah mempunyai komitmen akidah yang masuk pada akidah yang sudah kita sepakati, akidah Sunni. Komunitas bangsa ini secara umum adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya hanya menghimbau, baca bukunya yang baik, mantapkan keyakinan kita. Kok kita bisa baca bukunya Bernard Lewis, kita bisa membaca buku-bukunya para orientalis, tapi giliran baca bukunya teman-teman kita yang katanya beda pandangan, lalu kita buang itu buku. Baik, nanti kita akan lihat di mana saya mempunyai stressing di sini. Maka Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam sepakat menyatakan sikap bersama. Yang pertama, beliau-beliau itu, bapak-bapak kita, dan tentu kita termasuk di dalamnya, bersatu untuk melangkah bersama dalam menghadapi berbagai masalah keislaman dan kebangsaan. kita berada pada satu keadaan yang betul-betul bertanya-tanya. Adalah orang sholat pakai dua bahasa, adalah yang namanya Lia Aminuddin, lalu dia telanjang-telanjang, dibakar-bakarnya tuh bulunya, dari bulu di atas, bulu di tengah, sampai bulu di bawah, ya, mana-mana katanya punya malaikat Jibril. Ini harus diselesaikan, dan saya pikir kita sebagai kaum muslimin harus berani mengatakan ini loh ajaran Islam. Apalagi sekarang kasus poligami, ya, saya sampai sekarang sampai terperangah. Ternyata satu yang saya lihat, poligami belum pernah saya lihat ditayangkan di televisi dibela oleh pakar Islam yang memposisikan poligami sebagai hukum Islam. Bahkan demonstrasi terakhir di depan HI, ya, mantan HI, HI udah nggak ada ya, udah digusur ya, udah dianjurin. Poligami sama dengan perselingkuhan yang diresmikan. Nah, ini kan udah menghina ajaran Islam. Nah, kalau bicara poligami, ibu-ibu cemberut semua. Ini kan persoalan. Saya bilang pada istri saya, sampai tadi sebelum berangkat istri saya yang kedua bertanya kepada saya. Istri saya baru dua ya. Dia bilang, Kalsen kok selalu nyebut-nyebut angka? Iya, saya baru dua belum empat, saya bilang. Karena Fauzan sudah empat, anaknya baru 20. Dia tanya kepada saya, kenapa saya nyebut angka dua, bukan dua. Dua, tiga, dan empat. Lalu, karena itu bukan sesuatu kesalahan. Kalau orang Islam melihat hukum agama sebagai sebuah kesalahan dan tidak bisa diterima, saya sudah bilang berkali-kali, pulang dari pengajian, beli kertas segel, sama materai 6.000, keluar dari Islam, selesai. Jelas kan? Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Nanti berdebat, pakai dasar hukumnya si Musdah Mulia. Kenapa Nabi Muhammad juga waktu sebelum Fatimah mau diiniin, gak boleh, tuntaskan dulu hadisnya itu. Dalam mustalah hadis, dalam asbabul wurud hadis itu, Rasulullah tidak mengizinkan yang namanya Ali menikah lagi dengan si perempuan itu, bukan karena istri kedua, ketiga, atau keempat, karena ayah dari si istri itu dalam sejarah Islam pernah akan membunuh Rasulullah. Toh begitu kata guru-guru dan buku-buku yang bisa kita baca. Ini kita terus terang, saya buktikan, saya mau tanya, siapa menonton di televisi ada orang mubalik Islam akhwat yang membela poligami secara dalil? Enggak ada. Lutfiah Sungkar juga lelep, semuanya pada diam semua. Jadi ini ada kerusakan, apalagi kalau kita baca koran Republika hari ini tentang selingkuh. Hal yang perlu dicatat para jamaah, lembaga pernikahan sekarang sama dengan tahun 50. Apa artinya? Orang yang menikah dengan yang tidak menikah hampir gak jelas, dan banyakan yang tidak mau menikah. Jadi orang sekarang banyak berhubungan seks bebas dan tidak perlu dipersoalkan. Tapi kalau yang menikah dengan istri 2, 3, atau 4 itu jahanam, jahat. Sampai agim pun fotonya dirobek-robek. Ibu-ibu demonstrasi di mana-mana agim. Saya bertanya, Anda ini mencintai Allah dan Rasul apa mencintai agim? Ya, saya tidak. Saya pendukung agim. Saya kalau nanti sempat ngomong langsung agim, tanggung. Habis teh Nini, teh Rini, teh Susi sama teh Wati. Jadi ada empat gitu, ya. Ya. Yang kedua, bersatu mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga diri dari segala pengkhianatan dan upaya pemisahan diri separatisme oleh siapapun dan alasan apapun. Kita lihat kemenangan Irwandi Muhammad Nazar, ini ada dicatat ini. Ini adalah strategi langkah politik dari gerakan Aceh Merdeka yang tidak dibahas dengan baik. Saudara-saudara, Indonesia dari Aceh sampai Irian itu adalah negara terbesar seluruh dunia untuk kekuatan Islam. Jadi kalau ada di antara kita membiarkan ini negara menjadi pecah, maka kita tidak mengerti strategi makro gerakan Islam. Ini catatan penting, dan saya lihat ada banyak kawan-kawan tidak mengerti hakikat wahdatul ummah. Dalam teori bisnis dan teori politik, kekuatan pertama adalah kekuatan teritorial, tanah. Ini yang membuat saya sedih hari ini. 6,3 juta hektar tanah di Provinsi Banten, itu sertifikat tanahnya sudah di tangan para pendeta dan para pengusaha-pengusaha Cina Kristen. Kenapa? Masyarakat kita tuh paling gampang jual tanah. Tidak berhitung aspek strategisnya. Dan tanah itu mudah dijual, kenapa? Karena calonnya itu kebanyakan para ustadz dan pengurus masjid. Jangan marah sama Alfian, ayo silakan seleksi sendiri, periksa di kampung-kampung. Yang banyak jadi calo itu ustad-ustad, Pak, Bu. Ya. Jangan saya dianggap, "Wah, Anda menyebar fitnah." Silakan periksa. Masyarakat-masyarakat awam mana mau jual tanah sembarangan sama pengusaha? Pasti dia akan minta izin sama ustad. Kata, "Entar, ustad yang ngurus." Ustad yang ngurus jadi calo. Ya, nanti kita bisa diskusi kalau ada yang keberatan. Yang ketiga, bersatu untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi, tansikul harakah di bawah MUI. Kita ingin memang MUI ini, saya bukan pengurus MUI ya tuan-tuan semua. Saya ini kader PII dan sekarang saya mengorganisasikan selama hampir 20 tahun dengan Taruna Muslim Foundation. Ini saya ingin masuk pada peran-peran kecil yang bisa membuat suasana keumatan kita lebih siap melawan musuh-musuh agama ini. Jadi kalau ada pengurus MUI, sampaikan salam. Adakanlah semacam pelatihan-pelatihan tenaga-tenaga juru penerang sosialisasi deklarasi umat Islam ini. Ini penting menurut saya. Perlu ada rumus turunannya kan. Menghadapi pilkada besok, ayo semua partai Islam, potensi Islam, ormas yang partai yang ada orang Islam yang berkoordinasi, pilih umat yang punya pembelaan kepada agama. Jangan kasus terulang seperti di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu ketika pemilihan Agustin Teras Narang, umat Islam itu 71%, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Umat Kristen Protestannya cuma 12%, Hindu Kaharingannya ada 14%, Katoliknya berapa persen, yang lain-lainnya yang enggak ini berapa persen? Total 30%. Sementara calon dari partai Islam, dari tokoh Islam di Kalimantan Tengah itu ada 3. Jadi 71, Bu, bagi 3. Dapat enggak 30? Kagak. Sekarang 30 milih 1, menang mana? Kalah. Jadi saya ingin sering berulang-ulang katakan umat Islam selalu tanpa sengaja atau sengaja atau karena memang hawa nafsunya selalu mengedepankan rumus kekalahan. Ini akan bisa kalah ini. Ya. Sekarang partai Islam, tokoh Islam yang akan muncul sebagai gubernur Jakarta siapa? Tentu masih ada waktu untuk mendiskusikan. Tapi saya ingin mengatakan itu. Yang keempat, bersepakat bahwa semua langkah yang akan dilakukan berdasarkan kerangka berpikir yang sesuai dengan taswiyatul manhaj, kesepakatan para ulama. Ya. Seperti kemarin saya sholat Idul Adha itu hari Sabtu. Saya tidak mempersoalkan itu menjadi hari Sabtu dan Minggunya karena masing-masing akan ada alasan kuat. Tapi ketika sholat berlangsung, imam yang menjadi khatib sekalian itu melakukan takbirnya satu-satu. Rakaat pertama cuma sekali, rakaat kedua sekali. Lalu jamaah yang belum pernah baca dan belum mengerti kan komplain, berantem akhirnya. Ini yang begini nih, udah pinter tapi kurang ajar. Saya lihat banyak ini. Kalau dari segi dalil mungkin bisa betul, Pak. Tapi kalau menurut saya diumumkan dulu. Akibatnya ibu-ibu sampai ada yang, "Udah, besok saya sholat lagi, saya gak sah nih hari ini." Tuh, makanya kalau pinter jangan mentang-mentang. Sekarang ada tuh gerakan yang kayak gitu. Semua orang sahadatnya salah, ibadahnya salah, ininya salah. Ya, kalau lu mau benar sendiri, wah jangan ya berhubungan sama orang kafir, kagak boleh. Anak buah saya kan saya didik untuk berpikir kreatif. Ditanya, kalau gak boleh berhubungan sama orang kafir, kenapa Arab Saudi memanggil tentara Amerika untuk menjaga Arab Saudi? Baru diem. Nah ini persoalan. Kadang-kadang tidak konsisten. Di satu sisi dia mengatakan salafi, salafus saleh. Saya tidak menghujat ya. Saya ingin mengatakan konsisten dong. Kalau mau menolak orang kafir, di Jakarta kafir ditolak, di Aceh kafir ditolak, di Arab Saudi kafirnya ditolak. Gitu, dan minta tolong sama Amerika diem kagadain suara, "Oh itu kan lain lagi ya." Enggak bisa dong, maksud dari jadi lain lagi. Di mana juga namanya kafir ya kafir. Jangan kafir jadi berubah kalau ke tanah suci, ngaji di mana coy? Ya, ini persoalan. Jadi saya ingin katakan buat semua, mudah-mudahan semangat ini bisa. Saya nyebut itu bukan karena saya merasa pintar. Saya ingin mengatakan kalau Anda lebih pintar, masyarakatnya dikasih tahu dulu. Jangan akhirnya jadi kacau itu. Terus terang aja. Saya jadi nyesel juga gue ikut sholat Sabtu. Bukan Sabtunya ya. Ya udah ngedoainnya buat doa buat diri sendiri. Ya, doa buat dia, orang doa buat seluruh umat Islam. Ya, saya enggak sebut nama loh. Saya hanya ingin nyebut kasus saja dan saya juga enggak nyebut tempat loh, supaya jangan terjadi kalau ada yang punya ilmunya kayak gitu. Nah, marilah kita dengarkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa yang dibicarakan oleh Bapak dan tokoh-tokoh kita beberapa bulan yang lalu. Nah, mereka memutuskan ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Dan saya memandang ini penting untuk kita detailkan dan kita buatkan rumus turunan. Yang pertama adalah harakah dakwah ilallah sesuai dengan etika berdakwah menurut Islam. Saya ingin menyampaikan sebagai seorang yang ternyata hari ini adalah hari ke-23 saya jadi mubalig. Saya sekali lagi mohon izin tidak akan menyebut nama-nama dan tempat. Dalam sebuah acara tablik akbar, besar sekali, saya termasuk salah satu penceramah dari sekitar 3-5 orang penceramah, karena sangat besar dan di tempat yang sangat. Lalu penceramah ini karena sangat kondang, X, Mr. X, dia begitu gagah di atas mimbar dan saya bangga dengan dia. Tapi ada kalimat dia yang sangat mengejutkan saya. Apa kata dia? Saudara Alfian, kesini, duduk dekat kaki saya, lihat bagaimana cara saya berceramah. Saya kaget, demi Allah, saya bilang. Tapi karena saya ini, saya bilang dari awal saya kader PI, kita di PI itu belajar untuk berani, walaupun nama siapa juga. Saya bilang, Bapak, ceramah-ceramah aja, nggak usah nyuruh-nyuruh duduk dekat kaki, emang ente siapa, saya bilang. Itu sampai panitia tuh agak merah semua mukanya, kaget. Apa yang ingin saya katakan, ternyata suka terjadi, kadang-kadang satu ustadz dengan satu lain itu menghujat temannya di depan, di atas mimbar, ngejelek-jelekin, lu jangan dengerin si Ano tukang kawin, no, gitu. Maaf ya, saya bukan nyontohin di sini, di tempat lain. Artinya etika ini harus dibangun dulu dari dalam. Saya mengkritik diri saya yang mungkin kadang-kadang suka bersikap keras, suka berkata yang kurang sopan, suka kadang-kadang kalau beberapa tim saya bilang, Bang Alfian suka nantang-nantang. Ini sebagai pelajaran buat semua termasuk saya. Ayo semua kita yang ada di majelis ini, kita sadari betul umat ini adalah umat yang satu. Perbedaan sulit dihindari, termasuk cara berpraktek beribadah yang juga sulit kita hindari. Ini mungkin ingatan buat saya, mudah-mudahan contoh satu itu aja saya bisa ini kan. Banyak kalau kita buka yang lain banyak. Ya. Yang kedua adalah haraka al-difa wal himayah, penangkalan dan perlindungan. Saya melihat sepanjang saya menceritakan tentang gerakan kristenisasi dan kebangkitan komunis, akhirnya apa? Tuh kan, Ustaz Alfian mau ngomong gitu mulu, enggak ada ilmunya. Nah, yang udah saya omongin aja kalau mau jujur banyak yang baru tahu. Sementara diomongin bilang gitu melulu, mestinya kan kalau saya udah ngomong begitu, ustadz yang lain ngomong, kemarin Ustadz Alfian sudah berbicara tentang kristenisasi, kita akan berbicara tentang akidah salafus saleh untuk memperkokoh perlawanan melawan kristenisasi, kan lebih enak. Materi ini materi akidah, tapi ngedukung materi yang sebelumnya, bukan lalu karena merasa pinter bahas akidah, karena merasa pinter bahas bahasa Arab, lalu hujat yang ustadz yang sebelumnya dihujat, tuh Ustadz Alfian mas tajwid nakhrotnya aja kan kebecus. Jadi akhirnya begitu, ini saya ngalamin ya, saya bukan ngarang-ngarang. Akhirnya kan gak kuat. Kalau dalam ilmu dagang, kalau dalam sistem marketing, kalau orang ingin membesarkan sesuatu, dia harus punya logika. Jangan karena ingin membesarkan sesuatu ngejelekin orang. Akibatnya barang yang dia punya gak jadi besar, dia pun gak besar-besar. Kalau dalam bahasa saya, kita sebagai kaum muslimin, Quran katakan apa? Wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'do. Kalau bahasa Betawinya, ayo kita saling ngegedein, kan enak. Siapa yang ceramah? Iya, dia ngomongnya kan begitu dia kalau ngomong. Tapi bagus juga kalau enggak diingetin modelnya kan kita enggak tahu juga tuh. Kemarin ada pertemuan apa di mana? Kemarin ada kejadian di daerah sana. Jadi ini penting buat saya sampaikan. Yang kedua adalah penangkalan dan perlindungan. Kita harus catat betul. Gerakan kristenisasi sudah sampai pada ambang yang tidak lagi bisa dikontrol. Sekarang mereka sudah mulai merubah strategi mutakhir yang saya pelajari, tidak lagi membagi-bagikan makanan kepada masyarakat. Mereka mulai melakukan proses pengkaderan secara internal. Saya kalau ngomong ini jadi merinding nih saya. Ramadan kemarin, saya ini kebetulan bersama dengan saya, tim saya dari Taruna Muslim, Mas Imam, itu mengadakan pesantren kilat di Puncak. Sebelum berangkat, salah satu kader gereja mendekati dia. Mam, nanti ketemu sama gue di atas. Karena sama-sama pemuda, berbeda agama tapi satu kampung, jadi datar-datar aja. Apa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang terjadi di atas? Ketika kita di sana bisa merekrut peserta sebanyak 50 orang pesantren kilat, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah jadi remaja masjid atau sekedar kegiatan remaja umum, kita sangat berat menyelenggarakan pesantren kilat kalau dengan cara-cara hanya menggunakan mekanisme remaja masjid, betul gak? Jadi pesertanya susah, apalagi suruh bayar mahal-mahal, bisa dah. Ini ternyata ketika kita sampai di atas, mereka jumlahnya ada 5.000 orang lagi retret. Jadi sekedar diketahui, sejak selama tahun 2006, edisi Maret, April, Mei, itu tergerak sebanyak 6.000 kader-kader Brigade Yesus. Selama bulan Oktober, November, itu terkader sebanyak 5.000 pengkaderan untuk para Brigade Yesus. Lalu pertanyaannya, pemuda Islam mana? latihan gabungan laskar Islam mana? Saya sedang berpikir bagaimana secara sedemikian rupa dibicarakan dengan baik-baik, ada latihan brigade umat. Isinya apa? Ada pandu PKS, ada brigade Hizbullahnya Partai Bulan Bintang, perwakilan gitu. Kan wah cuma 5.000 orang dikit itu. PKS partai gede, bikin 20.000 orang bisa dia. Ya, masa kalau bareng-bareng kagak bisa? Ayo bareng-bareng. PKS-nya maju, PBB-nya maju, Hizbullah-nya maju. Ya enggak usah banyak-banyak lah, sekali latihan 20.000 orang aja. Ya, kita tuh bisa, cuman apa judulnya? Enggak mau yang ada nih. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Enggak mau, judulnya emang enggak mau kalau menurut saya mah. Bukan enggak bisa. Sekolahnya di Madinah, S3 pimpinan-pimpinannya. Bahasa Arabnya pinter. Kalah Alfian yang enggak bisa apa-apa. Tapi giliran begitu berantem mulu, jeruk makan jeruk. Umat Islam, ngaku aja deh, kita emang begitu kenyataannya. Enggak usah nyindir-nyindir. Ayo, kapan kita mau bareng-bareng katakan ishadu bi anna muslimun. Untuk Jakarta jangan coba-coba menang kalau dia enggak ngebelain kepentingan Islam. Lah, tahu-tahu muncul laskar Betawi, kek. Belain Kristen, muncul laskar Islam Banten, kek, jaga gereja. Saya enggak ngarang. Ada hal yang aneh Natal tahun ini. Hampir semua gereja dijaga oleh laskar-laskar Islam dan para pemuda-pemuda Betawi. Ngaji di mana lu? Pada nongkrong bawa golok bela gereja. Belajar akidah di mana lu pada? Gua kecil-kecil juga dari Tanabang, gua ngaji juga dari kecil, kagak pernah tuh ustaz ngajarin kayak gitu. Gampang cara jawabnya, dibayar berapa coy? Begitu sudah jelas. Ini adalah satu hal yang mengerikan hari ini, bahwa ternyata umat Islam adalah umat yang sangat rapuh ketika masuk pada wilayah fulus, maafi fulus, mampus. Termasuk ustaz-ustaznya memilih kondang. Kalau semakin kondang semakin mahal, semakin susah dipanggil. Tapi Mas Yadi selalu manggil saya dengan mendadak. Ya Mas ya. Terus saja Alfian, gue diomongin. Saya mah untuk ala Arab kalau lagi memang lin kabur aja gitu. Ya, nah, maklum kalau mau balik kaki lima lain, mau balik kandang kan beda sama yang kondang. Kalau yang kondang kan harus 6 bulan dulu, nanya sama ini dulu, ya, ada DP-nya dulu ya. Enggak tahu deh saya ada apa enggak tuh ya. Nauzubillah ya. Yakni langkah penangkal terhadap upaya-upaya pengerusakan baik tingkat nasional. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua, ini sangat serius karena diantaranya gerakan-gerakan perusak akidah. Sampai hari ini orang enggak berani menyentuh yang namanya Islam Jamaah LDII. Itu aliran sesat dan sudah disahkan sesat atas keputusan kejaksaan pada tahun 1971. Karena LDII begitu kuat, punya organisasi di mana-mana dan masuk ke partai Islam titik-titik hari ini, cari sendiri. Secara resmi seluruh LDII sekarang bergabung dengan partai titik-titik. Jangan nanya sama gua bukan anggota partai itu, tanya sama pengurusnya. Ini kan pertanyaan. Kalau memang kita dari awal materinya ma'rifatullah, makna syahadat, kita belajar tentang original dakwah, orang berbicara tentang kebersihan jihad, lalu kenapa partai-partai atau ormas-ormas yang jadi masuk anggota sama dengan zaman Orde Baru? Kenapa mereka enggak ada yang ganggu? Karena semuanya masuk Golkar. Ayo, berani enggak menegur itu? Habis pendukungnya banyak. Nah, ente mau banyak atau mau benar di hadapan Allah? Rumus berjihad dalam Islam itu dua. Menang dan benar. Jangan dengan menang melupakan kebenaran. Rumus perjuangan Islam adalah mari kita memenangkan sebuah perjuangan di jalan yang benar. Menang dan benar. Kalaupun mesti kalah juga, tetapi kita tidak salah di hadapan Allah. Itu jihad, itu komitmen orang yang berjihad di jalan Allah. Bikin dong rumus begitu. Bisa kalau mau. Persoalannya kan emang gak mau. Jangan ada yang tersindir, ini fakta lapangan. Itu baru satu, belum gerakan aliran-aliran sesat. Saya ingin sebut ini adalah by design. Kemunculan model-model Dani Dewa itu bukan sederhana, karena neneknya dia adalah seorang teosofia. Yang namanya Alda Risma, yang sebelumnya siapa lagi yang mati juga, Sukma Ayu, yang sebelumnya itu adalah by design untuk merusak bangsa kita. Berdasarkan Badan Narkotik Nasional BNN, dilansir berita terbaru adalah 40.000 anak-anak remaja kita mati setiap hari. Saya ngomong begini kebayang anak saya semua, Pak, Bu. Mau nangis saya jadinya, ya Allah. Jadi, kemarin tahun 2002, pada bulan April ditemui sebuah pabrik besar di daerah yang namanya Cipondoh Tangerang, di depan sebuah perumahan yang bernama Banjarwijaya. Pabrik itu adalah pabrik ekstasi yang produksinya 50 kali lipat dari pabrik terbesar di Amerika. Yang terbaru kemarin ditemui seorang yang bernama Akwang. Akwang ini adalah seorang koordinator kristenisasi di daerah Kecamatan Teluk Naga. Dia mengkoordinasikan 950 kg heroin dan 10 kg udah hilang di tangan polisi. Jadi kita kadang-kadang susah ngomongin polisi penjahat apa bukan. Kalau ditanya, Anda ngomong sembarangan, Bu. Ya mana bisa bukti, buktinya lu yang ngilangin. Ya, kayak kemarin si Ferry. Ferry ketika tertangkapan semua orang dengar. Para pemirsa sekalian, polisi mensinyalir ada Risma dibunuh oleh orang-orang yang bersama dengan Ferry dan dua orang kawannya. Kemudian sampailah petugas menggerebek rumah Ferry. Bahwa Ferry ternyata menyimpan 2 miliar heroin. Sekarang enggak, alat-alat buat tabib. Coba deh lihat, kita tuh gampang dibohongin. Ini seketahuan ini udah, setoran yang gede ini semua kena. Nah karena kita kekuatan umat Islam enggak kuat, FPI juga kalau ngomong langsung dibekep. Makanya harus kita FPI, yes. Majelis Mujahidin, yes. TKS, yes. PBB, yes, pokoknya tetap enak. Emang enggak, jeruk makan jeruk. Datang aja enggak mau kalau benderanya enggak dipasang. Gimana? Wah, kalau enggak pakai bendera kita, mah kita enggak mau datang. Makan tuh bendera yang ditanya di akhirat. Saya bukan menghujat, ini fakta hari ini. Kita tidak pernah mau membela kepentingan agama ini kalau demi agama titik. Saya bertanya dalam hati kecil, kadang-kadang saya bilang pada istri saya, ini gimana? Kalau ngadain kurban mesti pakai benderanya. Kalau nggak pakai benderanya, ntar gimana? Gue bilang dari dulu pernah ngaji nggak marifatullah, malaikat nggak salah nyatet. Kayaknya kalau nggak pakai disebut-sebut, ini dikirim oleh majlis taklim ibu-ibu yang cantik-cantik. Majlis taklim ibu-ibu yang gendut-gendut. Jadi kalau nggak disebut majlis taklimnya, ibu-ibunya marah cemberut. Kayak ada tetangga saya namanya Ibu Aisyah. Jangan di sini, Aisyah di sono bukan di sini. Dipanggil sama tetangganya, Bu Aisyah, ngomongnya kayak kedebongan kanyut. Lama-lama dia nengok, apa kata dia? Emangnya pergi haji murah? Oh, ada yang salah, gak dipanggil Bu Haji. Gue bilang, ini susah, orang kalau ngaji ini gak nyampe susah. Emangnya haji itu kalau gak dipanggil, ente masuk neraka. Kayaknya minder banget kalau gak dipanggil haji. Ada tuh yang begitu tuh ibu-ibu tuh. Bukan anggota majelis taklim di sini, mah udah mantep akidahnya. Jadi nggak enak saya ini ya. Kita teruskan. Bagaimana dengan tingkat internasional? Ketika tentara Islam sudah bisa menguasai Somalia, kita malu pada Allah. Akhirnya tentara-tentara Somalia dari Mogadishu itu malah minta bantuan di Ethiopia yang tentara Kristen. Jadi umat Islam selalu mempertontonkan bagaimana dia tega membunuh saudaranya. Sama dengan ketika Lebanon digempur oleh Israel, lalu terjadi bombardir luar biasa, lalu fatwa para ulama-ulama titik-titik yang mengatakan biarin abisin aja Lebanon. Saya enggak ngerti tuh orang punya hati apa enggak ya. Dengan atas nama ayat, dengan atas nama dalil, lalu orang Islam yang lagi dibunuhin tuh biarin aja biar abis. Saya baca itu di tabloidnya tuh di luar, di juara situ. Saya enggak jebut ya, kalau jebut nanti ada yang tersinggung lagi. Tapi ini kan pertanyaan kita hari ini. Bagaimana umat Islam jadi umat yang begitu rapuh dalam pembelaan kepentingan, termasuk contoh yang paling konkret dihukum pancungnya Saddam Hussein. Coba sampai direkam begitu, coba kayak apa? Itu penghinaan buat kita. Soal Saddam Husseinnya salah, ya kita bisa memilahkan antara kesalahan perorangan dengan izzatul umat. Karena nggak ngerti-ngerti juga susah sih orang kalau melihatnya tuh dengan ukuran organisasi. Kita ngukur orang tuh dengan ini, cara ngukurnya gini tuan-tuan. Pelajari kebenaran dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, maka kau tahu mana yang salah. Jangan belum-belum mentang-mentang tamatan Timur Tengah, wah kalau kata gue benar, kalau kata dia kagak, salah. Benar itu bukan kata lu, benar itu pertama niatnya, innamal a'lamu binniat. Karena apa? Karena siapa? Caranya bagaimana? Tarekahnya bagaimana? Manhajnya? Lalu natijanya, itu sebenarnya udah gak susah. Persoalannya kan kadang-kadang ngukur-ngukur, kalau nggak cocok sama partai dia, maka dibilang nggak ada masalah. Ya, dulu sholat idnya beda, alasannya ngikutin Timur Tengah. Sekarang sholat idnya beda karena ikutin SBY. Bagaimana beribadahnya kayak gitu? Saya bukan nyindir loh. Kita harus berani jujur, harus berani mengingatkan yang keliru. Ya, ingat deh, coba kalau mau jujur, pernah kan terjadi beda khusus ngadain sholat sendiri. Saya tanya kenapa? Wah, kita mengikuti wukuf di Arafah gini-gini. Kemarin ikutnya ikut pemerintah. Saya bukan pro kontra. Kalau mau berhukum dengan agama untuk urusan ibadah nggak boleh ngacak-ngacak. Kalau politik lain politik, ibadah itu bukan politik. Politik strategi memenangkan kepentingan umat, itu bicara politik. Nah, makanya kalau belum matang politik, belajar yang benar. Ya, harus belajar sama yang tua walaupun ada kekurangannya dia pernah muda. Ini saya enggak ngajarin siapa-siapa, saya juga masih muda sih. Istri juga baru 2. Kurang 2 katanya. Nah, yang berikutnya adalah perlindungan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Saya kemarin di UNJ itu sempat dikomplain oleh mahasiswa. Kenapa saya menghantam Munir? Saya bilang Munir apa sih hebatnya? Apa sih kepahlawanan Munir buat agama dan bangsa kita? Kayaknya hebat banget tuh anak. Saya mau nanya, bukan kita oke, dia berjuang, apa yang dia diam aja kok ketika umat Islam dia apa-apain. Kita ingat saudara-saudara, ada yang namanya Kiai Haji Cecep Bustami di Pasarau ditembak mati oleh oknum Kopassus, enggak pernah dibahas tuh tahun 2000. Ada yang namanya Abid Soleh di Cempaka Putih tahun 2000 bulan Juli ditembak mati depan umum habis sholat subuh, kagak ada yang komplain tuh sampai sekarang. Ada yang namanya Abu Hindun keluar dari bank habis mengambil uang untuk keperluan dakwah, dia ditembak depan umum, tidak ada yang bahas tuh. Kenapa umat Islam jadi tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan protek terhadap umatnya? Lalu Munir yang kagak jelas pembelaannya, lalu seolah-olah semuanya ikut menangis karena Munir. Lalu apa istimewanya Suciati sekarang kemana-mana lo jadi pahlawan, ngomong di parlemen, di kongres. Umur saya bukan mengurangi perjuangan, banyak orang yang berjuang juga, tapi gak disebut-sebut tuh. Umat Islam memang terus terang, umat Islam itu sudah masuk pada posisi komunitas minder, komunitas periferial, komunitas marginal, pinggir-pinggir, galak sama saudara sendiri tapi gak berani sama musuh. Lebih mau bekerja sama dengan musuh daripada ngebela teman sendiri. Lebih baik kerja sama dengan PDS daripada dengan sesama Islam. Saya gak menghujat, ayo renung-renung masing-masing. Saya udah bilang, berjihad dalam Islam hukumnya wajib pribadi on. Rumusnya 2, menang dan benar. Kalau gak bisa menang, biarkan kalah tapi tidak salah di hadapan Allah. Kalau mau menang, hidup mulia atau mati syahid. Begitu. Ngomongnya semangat, belum jadi apa-apa masalahnya. Ntar kalau udah jadi anggota DPR, lain lagi ngomongnya. Payah emang di mana mana tuh orang. Ya, kira-kira gimana kalau Alfian jadi menteri gitu ya. Wah, gak mau lagi ngisi pengajian. Nggak level katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh deh, emang siapa yang mau ngangkat ente Alfian? Yang ketiga, saya pikir ini memang perlu ada pembicaraan yang lebih interaktif dan lebih kita buatkan rumus turunan. Maka saya mohon doanya mudah-mudahan ini bisa nanti diturunkan dengan sebuah buku atau buku kajian implementasi deklarasi umat Islam. Ini penting, termasuk hasil kongres yang kemarin. Saya lihat orang itu sering di negeri kita ini demennya ikut seremonial. Kalau ada kongres ikut, gak dapat apa, dapat kaos, dapat tas, udah. Gitu melulu. Coba deh kalau di tempat pendaftaran, berebut itu berebut tas sama kaos. Enggak berbicara bagaimana dia membicarakan strategi, bagaimana strategi itu lalu dirumuskan, bagaimana rumusan itu diimplementasi, implementasi itu dikontrol. Itu orang yang lu di kantor pada pinter jadi manajer. Giliran berjihad lu enggak ada manajernya, coy. Ya, di kantor kan apa jadi manajer bapak-bapak semuanya. Giliran jihad terserah dah seikhlasnya. Ya seikhlasnya disikat sama musuh. Ya jihad juga mesti ada manajemennya, mesti ada manajemen jihad. Ya, susah negeri ini memang perlu banyak, termasuk saya yang bodoh ini perlu banyak belajar. Mari kita akhiri harakah takwiyah al-ummah, pemberdayaan umat. Terutama bidang ekonomi dan pendidikan. Hari ini kita harus mengakui mentalitas kita adalah mentalitas konsumtif. Kita harus mulai menumbuhkan mentalitas produktif, mentalitas processing. Kita harus catat, di antara kelemahan bangsa kita adalah tidak mau berproses. Ya, baru jadi ikut audisi dai aja 3 bulan, kalau enggak dibayar 6 juta enggak mau datang. Belum teruji lu keujanan di jalanan, belum teruji lu lagi ceramah mimbar lu diturunin. Saya walaupun enggak bukan ulama, ilmunya cuma seujung kuku, kuku dibagi 200. Tapi ngalamin yang namanya lagi ceramah mimbar diturunin, panduk diturunin, panitia ditangkap. Ya, saya sempat enggak berani nangkap Alfian. Ya, psikologi massa bukan sayanya hebat. Kalau saya jadi tangkap, masyarakatnya bergerak. Jadi ditangkap panitianya gitu. Saya udah sama sih ngalamin itu. Ini sekarang enak, dijemput, mobil mewah, hahaha, dalil-dalil, ketawa-ketawa, lalu dapat honor. Ya, saya kebetulan kan kemarin sahabat saya Ali Limau, ya, tahu kan Api Limau, kata Ustadz Sanusi, ya, itu kan dia adalah adik didikan saya. Dia nikah kemarin. Dia saya tanya, "Li, gimana Li anak-anak itu?" "Ya, Bang, kalau enggak 6 juta enggak mau datang." "Coba, baru ikut 3 bulan, ikut audisi, lalu masuk TV, besok 6 juta." Sekarang Alfian ceramah di sini bayar berapa ya? Wah, Pak Alvin kok nanya-nanya biayaran? Bukan, ini kan akhirnya jadi gak imbang. Karena orang diukur antara kondang sama kandang. Orang tidak lagi berbicara makna dan kegunaan. Orang tidak lagi berbicara kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau orang masuk pada prosesi wihdatul ummah, saya pikir gak ada bicara bayaran. Karena bayarannya adalah darah dan nyawa kita. Kalau orang yang meyakini jihad dalam agama ini, tidak bicara soal pembayaran. Saya bukan ingin mengarang-arang, saya gak bisa apa-apa. Saya ngalamin sendiri. Berapa kali saya menerangkan tentang situasi umat yang paling sensitif ini sekedar dalam bahasa siapa apa ya tahanus bin nikmah itu. Saya pernah beberapa kali ceramah itu, bapak-bapak itu berapa orang itu keluarin duitnya dari kantongnya, Pak. Sambil dia menangis di peluknya saya, dikasih saya duit segepok. Kalau dihitung-hitung antara yang dikasih panitia yang bapak ini banyakkan bapak ini nih. Tapi bapak itu saya pikir luar biasa dengan derajatnya. Dia bilang, "Nalfian, jangan takut terus. Kalau kau mati juga kau mati syahid. Jalan terus, go." Sampai dibisikin. Nah, artinya apa? Kita butuh, bukan hanya saya gak ada apa. Semua, mari kita kaum muslimin. Selama agama ini diganggu, siapapun yang mencoba mencederai agama ini, langkahi dulu kita semua yang ada di majlis ini. Begitu mantep. Itu yang terjadi dengan Ahmadinejad. Saya terus terang aja, saya terinspirasi. Ketika Iran dilarang buat reaksi nuklir, ketika diboikot, dia nyatakan, "Iran, reaktor nuklir, yes." Begitu. Ini mah enggak. Oh, diinjak kakinya di Hanoi dalam pertemuan APEC, lalu SBY bilang, "Sesungguhnya Amerika sahabat kita." Eh iya, pendukung SBY ini direkam nih. Ini saya direkam, sampai nama SBY. Karena kemarin di SBY beberapa teman saya yang juga bagian dari atas di luar negeri bilang, itu dipesan oleh yang namanya W. Bush, laknatullah alaih itu. Supaya ngomong apa? Bahwa Irak adalah masalah bersama. Irak masalah Amerika. Dia yang duluan, dia yang nuduh Irak punya senjata pemusnah massal, kagak ada, dia malu. Eh, kita suruh ngaku temennya Amerika, goblok. Enak aja, lu yang duluan, lu yang ngejarah, negara sampai berantem, perang saudara, giliran kejadian apa-apa, lalu SD yang ganteng itu, kan ibu-ibu yang milih tuh, ganteng, makan tuh yang ganteng. Pengkhianat agama kayak gitu, gak tahu. Ya, giliran Yahya Zaini dan Maria Eva gak ada bahasan, bilang agim langsung, manggil Mutia Hafiz. Mutia Hatta. Coba lihat ketahuan itu, takut sama bini itu begitu toh. Nah, iya, karena memang salah satu staf sekretariat negara itu teman saya, kebetulan dia punya istri dua, Bu Ani ngancam sama lakinya. "Papa, tuh, selesaikan yang satu itu. Coba presiden takut sama bini. Ganti aja ntar Alfian presidennya, bininya empat." Jangan amin-amin, lu banyak yang marah. Ilmu lu belum ada aja. Apa yang saya katakan itu poin nomor 3, mari saudara-saudara semua, kita lakukan pemberdayaan umat. Bentuk-bentuk kumpul-kumpul gini, saling tukar-tukar informasi. Bagaimana mungkin menjelang tahun baru ini, nanti ada acara apa? Ayo, jangan cuma ngaji doang. Mungkin ada yang pintar bikin jilbab, tukeran. Jangan jual jilbab, semuanya jual jilbab. Tuh, gak kreatif. Nih, kayak zaman bulan puasa, inget gak? Ujung gang, asinan. Nomor 13, asinan. Wah, gitu. Jadi orang Islam tuh begitu melulu. Nggak ada kreativitasnya, ya. Artinya yang namanya pemberdayaan ekonomi ini perlu dibangun dengan semangat bisnis dalam artian yang sehat. Jangan ngebisnisin orang. Maaf ya, saya sampai sekarang kalau siapapun maaf PR yang paling sakti MLM kagak bakal nembus sama gua. Lu mah kalau ngelihat orang duit mulu kalau MLM nih, jadi duit nih. Ini gitu ya, sorry ya, saya nggak menghina ya. Pokoknya buat saya MLM no way, nggak ada Alfian MLM-MLM-an. Kalau mau kaya, kaya aja bareng-bareng, ayo. Apa yang kita bisa buat? Bisa, banyak. Kalau mau nyonton ntar, kebetulan ini Tarunan Muslim sedang menggalang tahun bisnis 2007 hari ini. Ya tentu tidak istimewa, minimal kecil-kecil, tapi kita dapat sedikit, tapi itu halal. Biar kaya asal halal. Loh, itu kan juga sebuah revolusi kita hari ini. Bagaimana biar melimpah asal berkah? Jangan dikit mulu, banyak, kaya, halal, yes. Bisa sebetulnya asal mau bagi-bagi. Ini jangan, ini maunya dia. Ayo semuanya, reng-rengan, lu jual jilbab semua. Jadi bagi-bagi, ini jual jilbab, ini jual kue, ini. Asal jangan ada yang jual diri, kagak boleh dosa. Ya itu nggak boleh. Itu benar-benar sampai kapanpun dengan alasan ekonomi yang sesusah apapun nggak boleh itu yang satu itu. Dosa itu. Ya, karena saya dengar masih suka punya dalil yang kayak gitu. Ya. Jadi pemberdayaan umat dalam konteks yang luas. Ya, yang pasti human development, proses pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita punya waktu cukup banyak. Saya ingin pada hari kita masuk pada wilayah apresiasi, kita bicara sinergi, kita bicara berani menerima kekeliruan kita, apalagi saya yang bodoh ini. Banyak kekurangan kita, mari kita terus menggemakan. Ya kan? Kita masih catat betul. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Ya nanti anak namanya itu ya. Mari kita lawan musuh Tuhan. Ini harus menjadi semangat kita bersama. Berbeda dalam majelis taklim khusus. Kalau majelis yang ammah, mari kita masuk pada bentuk kebersamaan. Pembelaan. Abu Bakar Basir bermasalah, kita bela Abu Bakar Basir. Habib Rizik bermasalah, kita bela Habib Rizik. Siapa lagi yang bermasalah? Dia. Jangan, oh dia kan bukan anggota FPI, ngapain? Enggak bisa begitu. Kita punya komitmen selama dia masih bersyahadat, berwala pada Allah dan Rasulnya, maka dia saudara kita. Kita bela dia bukan karena nanti gua dicoblos apa enggak. Ini mantap kalau dia, kita bela dia terkekek dicoblos partai kita. La ilaha illallah. Ya, istighfar deh semua yang pada begitu termasuk saya. Nah, itu saja mungkin bisa disampaikan. Saya masih menyediakan waktu cukup banyak. Mari kita berapresiasi, mari kita segarkan awal tahun 2007. Mari kita menangkan gubernur dan calon wakil gubernur yang nanti akan memimpin Jakarta, dan enggak usah nanya dikasih kaos sama duit. Yang penting menang yang membela Islam. Kalau ini bisa kita gemakan, cakep. Satu catatan kecil, mohon doa terus dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Lipo Tangerang itu memang sedang, karena saya sudah sit lingkaran Lipo, saya bilang barang siapa yang belanja ke Lipo berarti dia memberikan dana buat biaya kesensasi dan telah memberikan biaya untuk memberi peluru orang-orang Islam menembak orang-orang Palestina. Ternyata berpengaruh cukup besar tuh di lingkar Lipo. Kan saya ngisi pengajian ibu-ibu tuh banyak dari yang namanya Alfira Ilhami segala macam. Pihak Lipo lagi ngincar saya nih, Alfian mau diapain lagi. Kalau bunuh mungkin mikirnya sejuta kali, paling dia ngincer ini. Kemarin dia baru ngasih 300 juta masih ditolak. Jadi kapan boleh terimanya, Bu? Ibu-ibu ketawa. Bapak-bapak, kalau 300 juta ditolak berapa nih Ibu saya boleh nerima nih? Berapapun? Yes. Oh no. Oke, mohon doa restunya. Ini sebagai wujud perkawanan dan kecintaan saya kepada jamaah semua. Kita punya waktu cukup. Mari kita berdialog. Jangan muncul dengan sumbu pendek dan alam pikiran yang dangkal. Saya hanya mohon, tolong pahami terkandung maksud. Apa yang kukatakan, tolong pahami apa sih maksudku, supaya nanti diskusi kita masuk pada kerja-kerja jihad yang lebih produktif. Sekian, saya serahkan pada majelis. Mudah-mudahan ada reaksi, ada aksi, ada diskusi, ada tausiah, ada kritik, ada saran, dan Anda pun boleh memarahi saya, karena Anda semua adalah saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada para jemaah sekalian. Namun ada sedikit yang dapat kami tangkap tentang kristenisasi. Ada sebuah yayasan yang mengelola penyaluran sekuriti. Ini adalah tokoh dari kampung saya membuat sebuah yayasan, LSM seperti itu. Kemudian merekrut semua remaja yang berasal dari daerah ini. Jangan khawatir Anda semua, jadilah seorang pekerja yang baik, ikuti saya. Ini sudah banyak sekali warga diri saya ini ada yang, karena sulit kan cari kerjaan, jadi remaja-remaja ini menjadi security. Kemudian setiap bulannya hanya sekian persen dari gaji yang diterima itu tersalurkan untuk yayasan. Itu juga larinya tidak tahu kemana. Tapi barangkali asumsi saya mengatakan bahwa dana-dana seperti itulah salah satu diantaranya yang untuk membesarkan mereka. Kita harus hati-hati, termasuk remaja putra-putrinya yang mencari kerjaan melalui yayasan-yayasan. Itu salah satu diantaranya seperti itu. Pengelolanya adalah orang-orang begini. Ini barangkali informasi saya ini baru, tapi sebenarnya sudah lama terjadi. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada para jemaah sekalian untuk barangkali komentar atau mungkin pertanyaan. Bapak Abu Bakar, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalam. Abu Bakar Pak dari Cempaka Putih. Banyak hal yang kita hadapi sekarang di Indonesia nih Pak, musibah yang bertubi-tubi. Ada baiknya di awal tahun ini semua umat Islam saya kira introspeksi diri. Nah, saya kira banyak dosa barangkali ini yang kita lakukan, terutama pejabat-pejabatnya barangkali. Nah, dalam hal ini mengenai pergerakan umat Islam, menurut saya ada dua hal yang umat Islam hadapi sekarang ini. Sebagai umat, pertama usaha pendangkalan akidah, termasuk yang ekstrem itu kristenisasi tadi itu. Yang kedua, sekali lagi saya sering bicara tentang masalah korupsi. Korupsi ini sampai kapanpun tidak bisa selesai. Nah, saya melihat perannya umat Islam di sini, Pak. Cuman umat Islam ini seperti Pak Ustadz kemukakan tadi, selalu terpecah-pecah. Yang partai ini begini, yang partai ini begini, selalu begitu. Nah, saya masih melihat, Pak, dan ini beberapa kali saya kemukakan di pengajian-pengajian, saya melihat perannya Majelis Ulama Islam, Majelis Ulama Islam Indonesia, MUI ya, Pak. Saya pernah dimarah, Pak, dimarahi oleh salah satu profesor kita, jelas saja Mustafa Yaakob waktu itu, di dalam ceramah di Sunda Kelapa. Saya mengatakan MUI ini tumpul, tidak punya keberanian, saya bilang. Maaf Pak Ustadz, barangkali Pak Ustadz ada akses ke sana. Kenapa? Banyak hal yang menurut saya bisa dilakukan, Pak. Dengan komando MUI, umat Islam bisa berani sebenarnya bergerak. Tetapi seperti kita kehilangan komando. Kalau saya bisa kemukakan, MUI itu di restruktur itu, Pak. Pimpinan itu jangan biarkan orang-orang pemerintahan di situ. Kita melihat figurnya Buya Hamka dulu, Pak. Dia berani tegas. Ini boleh, ini tidak boleh. Tetapi sekarang jangan diharap, saya kira. Ini contohnya begitu. Jadi sekali lagi saya masih mengharap peran MUI dalam pergerakan umat Islam ini. Contohnya saya kemukakan pada waktu itu, MUI tidak punya keberanian mengenai pemberantasan korupsi. Menurut saya itu MUI harus bergerak. Dari pemerintah jelas tidak. Dari umat Islam terpecah-pecah. Nah, kan MUI juga mengenai masalah pendangkalan akidah itu. MUI bisa bicara banyak. MUI bisa mengadakan seminar, dia bisa cari dana dari Eropa atau dari Timur Tengah sana, Pak, untuk mengadakan seminar. Sehingga nanti genderang pendangkalan umat, genderang mengenai korupsi ini bisa kita lakukan dari MUI dan beserta partai-partai yang lainnya. Demikian pendapat saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang lagi tentang korupsi? Kalau korupsi ini mungkin identik dengan pemborosan, Pak ya. Kalau pemborosan itu saya mendapat satu obrolan. Sebenarnya banyak gedung-gedung pemerintah pada jam-jam kerja, komputer hidup, AC hidup, tapi orangnya enggak ada. Ya. Ini bukan hanya itu saja, banyak sekali. Jadi sampai hal-hal seperti itulah pemborosan bangsa ini yang sangat identik dengan korupsi. Mungkin Mbak silakan sebutkan namanya. Enggak kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya tertarik sekali dengan ceramahnya Pak Ustadz Alfian. Masalah tentang perjihad, delegasi umat. Yang kami ingin mengetahui, Pak Ustadz Alfian itu mempunyai gambaran strategis program apa untuk umat gitu. Barangkali insya Allah kita juga bisa mendukung sesuai dengan kemampuan kita. Karena saya sering mendengar program itu, tapi cara operasionalnya nggak mengerti. Kedua, sekarang banyak beredar makanan-makanan yang nggak jelas halal dan haramnya. Terus bagaimana sikap kita? Maksudnya kalau dari MUI itu kelihatannya program yang halal aja, yang haramnya nggak jelas gitu. Saya dapat seperti buletinnya gitu, nggak jelas yang haram-haram itu apa gitu. dan bagaimana kita sebagai umat Islam ini untuk bersatu. Misalnya kita tidak setuju dengan acara-acara di televisi, hal-hal yang dapat mengganggu umat Islam gitu dan merusak remaja-remaja Islam. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Siapa namanya, Bu? Siapa? Panggilan akrabnya Mbak Asbab ya. Mbak Asbab Permatasari. Ini udah nunjuk-nunjuk tangan sekalian aja nih. Abang ini nih yang ganteng nih. Dari Ungu ya, dari kelompok Ungu apa kelompok Dewa ini. Ya satu lagi. Habis sekarang banyak pemain musik jenggotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldi, Ustaz. Siapa? Ronaldi. Ronaldi, silakan Mas Ronaldi. Ini saya tadi saya agak sedikit bingung tentang persatuan umat ya. Sebenarnya saya juga udah mempelajari tentang persatuan umat ini. Mana sih yang boleh untuk apa sih yang kanut persatuan umat itu tujuannya sangat penting gitu ya, karena kita untuk melawan musuh yang satu gitu sebenarnya. Nah, tadi saya agak bingung dengan statement Ustaz bahwa kepada LDII Ustaz bilang itu harus kita tindak gitu Ustaz ya. Sementara terhadap Syiah ataupun Ahmadinejad ataupun Hizbullah Ustaz agak-agak yang saya lihat mendukung. Yang saya mau tanyakan sampai sebatas mana sih Ustaz antar harakah itu ataupun antar organisasi itu bisa boleh berorganisasi, boleh saling berkumpul atau yang ini harus dipisahkan nih gitu. Gitu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya terima kasih dan ini menuntut saya untuk banyak belajar dan belajar juga bukan hanya penguasaan bahan tapi bagaimana mengkomunikasikan. Pertama dari bapak saya, Pak Abu Bakar, tadi sempat ngobrol-ngobrol dan saya lihat ada dua yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kekuatan personal dan kekuatan struktural. Ini yang perlu ditumbuhkan di kita dulu. Artinya apa? Supaya kita yang rajin mengaji, ayo terus punya hobi belajar, membaca, mendengar, menyimak, dan menguasai persoalan secara rakus. Kita harus rakus dalam urusan ilmu, informasi, dan lain-lain. Karena saya lihat ada sebuah buku yang berjudul Mencari Ulama Pewaris Nabi. Kita kecewa hari ini. Yang disebut ulama tuh yang mana akhirnya? Saya nih dengan terbuka, saya ini kalau bukan mungkin gak enak ya. Belum dah, masih jauh banget rasanya saya mesti belajarin lagi. Seperti tadi saudara kita Mas Ronaldi ya, Anda sedang ingat. Saya kayaknya belum pantas deh, minimal ini hari ke-40 tahun usia saya. Saya ulang tahun nanti 28 Januari. Pas hari Minggu. Ya, enggak bukan ngundang, bukan ngasih tahu doang gitu ya. Artinya untuk Pak Abu Bakar, saya lihat yang pertama adalah sosok ulama. Saya sadar saya bodoh, maka anak saya baru saya sebar di dua tempat, di Gontor dan di Ngeruki Solo. Alhamdulillah dua-duanya belajar dengan baik. Anak saya yang perempuan udah mulai ribut mau masuk pesantren. Saya agak unik juga nih. Nah, sambil nonton TV, Abi, kalau gini terus aku gak betah lah di Jakarta lah, aku mau masuk pesantren aja. Aduh, hati saya ser gitu ya. Biasanya orang tua memaksa-maksa anaknya masuk pesantren. Ini alhamdulillah, karena lihat kakaknya, mulanya gak mau juga. Jujur saja, saya anak saya itu apa? Aku pesantren, najis dia masuk pesantren. Begitu. Ini asli ya, saya ingin ungkapkan anak-anak remaja Jakarta itu yang memang maunya nge-track apa. Wah, MP3 gini-gini rambut. Saya, ini realitas ya, kita gak usah sok suci lah saya bilang. Tapi alhamdulillah saya bilang, ya Allah tolonglah aku bagaimanapun sebodoh-bodohnya hambamu ini. Hambamu ini sering disuruh ceramah kemana-mana. Masa bapaknya jadi mubalik kaki lima ya, yang saya bilang tadi. Tapi anaknya ada yang begituan. Jangan, ya Allah tolong deh, tolong ya Allah. Alhamdulillah udah mulai juga dari jamaah saya mohon doanya. Nah untuk yang pertama saya pikir ulama, siapa ulama itu? Mari kita berproses semuanya. Karena kalau nunjuk-nunjuk kita akhirnya kita gak punya semangat. Dan saya punya buku, bukan punya, di atas ada kalau mau beli. Sekalian kampanye ya, jual beli buku di atas ya. Di sini gak boleh jual buku. Jadi keras juga ini. Ada buku yang berjudul Menjadi Pemimpin Islami. Dalam kata pengantar buku itu si penulis mengatakan, ketika umat dalam keadaan bahaya, umat dalam keadaan genting, umat dalam keadaan prihatin, orang sering bertanya, mana pemimpin kita? Mana pahlawan kita? Kalau terus itu yang kita katakan, maka kita tidak akan pernah bertemu. Maka kalau ada zaman yang rusak, umat yang perlu dididik, masalah yang berat, tantangan perjuangan yang perlu ditangani, maka yang namanya ulama, yang namanya pejuang itu adalah saya. Ronaldi, Anda juga, saya juga, kita semua yang pemuda. Kitalah pahlawan Islam. Tapi jangan sok pahlawan, gitu. Jadi kita tumbuhkan ruhul jihad. Kita tumbuhkan saksiatul islamiyah al-jihadu fisabilillah, bahwa kita adalah rijalul jihad. Tapi enggak usah ngaku-ngaku, enggak usah. Oh, kalau saya kan berjihad, kalau Anda penjahat. Saya penjihad, Anda penjahat. Saya pikir enggak usah begitu. Itu yang pertama. Saya enggak mau meluaskan, karena model Pak Mustafa Yaakub itu saya anggap seorang ulama besar, Pak. Dia ahli hadis dan dia memang mempunyai kemampuan mempersepsi persoalan dengan luar biasa. Termasuk makhluk langka dan sangat diincar oleh Brigade Yesus untuk dibunuh. Saya punya daftar sekitar 17 nama yang harus dibunuh oleh Brigade Yesus, termasuk beliau satu. Ternyata nama saya masuk juga. Karena saya dianggap provokator, tukang nerangin kemana-mana gitu ya, si perutnya kelompok itu. Ya, kalau yang lain nanya lagi ntar, jangan di tempat terbuka. Ya, kesian, tapi kita harus bela orang itu. Yang kedua, MUI. Kalau dalam ilmu kehidupan, kita perlu tahu MUI itu beranakin di mana. MUI itu bentukan Soeharto. Pada tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia adalah upaya yang namanya Bapak Soeharto, Bapak Presiden kita waktu itu, dia menginginkan adanya upaya untuk menjelas, kalau kata bahasa lapangan tuh titel lapangan nih, jadi biar kelihatan nih. Dulu kan ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Adnan, yang hebat-hebat tuh semuanya dimasukin di apa namanya, the frame of MUI. Jadi MUI itu adalah memang kumpulan ulama-ulama yang, nah, kalau kata bahasa Betawi dari keker tuh. Nah, alih-alih mau ngasih begitu, dapat pemimpinnya yang luar biasa, namanya Hamka. Jadi ketika Profesor Dr. Hamka diminta jadi ketua MUI pada tahun 1975, dia bilang dua syarat. Ini mungkin teman-teman saya, kita semua belajar dari beliau ini almarhum. Saya nggak ngebayangin tuh orang itu. Kayaknya susah deh nyari ulama kayak gitu. Apa tuh? Yang pertama, wahai Tuan Presiden, saya bersedia menjadi ketua MUI, tetapi kalau Tuan Presiden dan pemerintah bertentangan dengan agama, dengan hukum syariat, saya akan tegur. Waduh, galak juga tuh. Kalau kami gak mau, kata Pak Harto, saya akan mundur. Gak kayak Menteri Agama kita, udah jelas-jelas begitu, masih bilang gak pengen mundur. Mundur udah, ngapain? Emang dunia mau dicari kemana, berani? Ini kita gak pernah punya contoh yang berani. Yang namanya kalau kata si Bagio, sudah duduk lupa berdiri. Ya, enggak ada lagi, jangankan mundur, maju aja kayaknya terus asik. Jadi yang pertama, apa yang terjadi kemudian? Dua yang ditolak. Keluarga berencana dan Natal. Jadi ketika akhirnya fatwa MUI mempertegas haramnya keluarga berencana dan haramnya Natal bersama, maka pemerintah mulai mempersikapi keras karena Alamsyah atau Prawira Negara menegur. Paham kah? Enggak ada bilang. Diterangkan dalilnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, terangkan dasar-dasar akidahnya. Enggak ada alasan untuk Natal bersama. Termasuk keluarga berencana. Kok, wah, ibu-ibu, kok ini Pak Alvin ngomong sok kayak ulama? Nanti dulu, dengerin dulu yang satu ini. Keluarga berencana itu adalah sebuah upaya menata sistem keluarga yang ternyata dalam prakteknya hanya untuk orang Islam saja. Itu bapak-bapak harus ngerti. Saya kebetulan beberapa teman saya yang di Tasik, di pesantren-pesantren di daerah itu banyak cerita. Jadi tahun-tahun 78, 80 sampai menjelang tahun 90, itu ibu-ibu muda, ibu-ibu yang produktif itu dibawa ke puskesmas, diikat tangannya, Bu, kakinya, maaf ya, itu pasang spiral itu dipaksa. Karena itu target untuk kelurahan, pemenangan Golkar segala macam. Jadi ibu-ibu itu masuk KB itu kayak diperkosa. Tapi itu satu, kalau ada teman-teman yang KKN, mahasiswa yang kuliah kerja nyata, satu permintaannya, jangan diomongin kalau di Jakarta. Kalau Alfian yang begitu, gue ceritain, main paling gue dibunuh mati, kalau bunuh begini emang mati doang, mudah-mudahan aja gue ikhlas lah. Jadi gitu, Pak. Jadi yang pertama, Buya Hamka menolak kalau pemerintah bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yang gue gak sanggup, kalau bahasa tenampangnya mah, boleh saya dipilih jadi ketua MUI, tapi saya tidak mau digaji. Buh! Nyari yang kayak gitu, coy. Kemana lu nyari zaman sekarang? Gak usah sok suci dah. Mana ada orang suruh kemana-kemana gak dikasih apa-apa. Dia dengan tegas, Bang Ronaldi, saya bersedia menjadi ketua MUI asalkan saya jangan digaji. Waduh, saya mah nyerah. Kalau jujur saya nyerah dah. Iya. Ini catatan buat kita semua. Mana dia ulama yang Al-Quran mengatakan may yakhsha illallah. Ulama hanya takut kepada Allah. Mayat Idul Adha. Belajar agama di mana juga habis wukuf salat. Enggak usah pakai berdebat, pakai dalil macam-macam, lagi dikompromi. Ibadah kompromi. Susah dibahas jadinya, akhirnya kita jadi saling menghujat. Bu keluar dalil, keluar kitab. Oh ini dari Madinah, ini dari Mekah, bahasa Arabnya bagus. Iya, germo juga diarah bahasa Arab. Karena kita tidak takutnya kepada Allah, ketentuan hukum Allah yang sudah jelas. Orang yang pernah pergi haji kalau udah wukuf di Arafah, selanjutnya apa? Masa bisa selip sehari? Memang negeri korupsi, untuk ibadah korupsi juga. Betul Pak Wakar. Udah semakin betul untuk ibadah di korupsi. Kalau ngomong begini, Alfian bisa apa dia? Emang dia santren di mana? Ini saya emang enggak bisa apa-apa dari awal gua saya bilang saya goblok, Pak. Tapi kita memang pintar karena saking pintarnya enggak goblokin rakyatnya. Ya sudahlah, kasihan kalau dituliskan ada yang kena nih. Mas Ronaldi dulu saya jelasin. Saya adalah dosen Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah Tulen. Saya mengajar mata kuliah ke Muhammadiyahan. Semangat saya dalam urusan ini adalah semangat Wahdatul Ummah. Kenapa LDI ini saya sebut? LDI ini menggunakan dua standar. Dia punya program mangkul. Saya ingin ajak Anda, bukan untuk membenci. Ini persoalan, kalau si ayah udah jelas, dari akidahnya udah tertolak, kan sudah bilang dari tadi kita di situ. Cuman artinya sekarang LDI nggak ada yang berani nyolek, Bang. Karena dibelain sama partai, kalau dulu Golkar, kalau sekarang cari sendiri. Lebih enak saya, lebih tenang. Kalau saya nyebut, katanya saya ngejelek-jelekin orang, saudara sendiri. Cari sekarang ada di mana tuh LDI? Kalau LDI-nya mau dikasih tarbiyah lagi boleh tuh. Terutama persoalan Quran, Pak. Ciri yang paling gampang, mereka tidak akan pernah mau sholat kalau di masjid yang bukan punya dia. Belajar agama di mana? Itu aja sederhana dah. Saya kayak kemana sholat kalau lagi sholat aja gitu. Ini kan enggak mau dia. Sampai sekarang enggak pernah mau. Saya punya tetangga beberapa orang termasuk Pak RT-nya itu anggota LDI. Kita berangkat Jumatan, saya pikir berangkat bareng mau ke masjid, dia ngilang tuh kemana. Sore saya tanya kan, namanya saya pura-pura enggak tahu. Pak, tadi Jumatan kita bukan bareng, Pak, segang. Oh, kata ustaz saya harus di... Nah, itu kan jadi baru satu tuh, belum lagi ntar kelakuan-kelakuan. Jadi intinya saya tidak ada hubungan mendukung dan pro dan kontra. Jadi buat si Ah memang pembicaraannya yang perlu Anda tonton adalah perdebatan antara Nabhan Hussein dengan Jaludin Rahmat. Itu bagus sekali, dia bagaimana saling memberikan apresiasi yang ternyata akhirnya realitas objektif, si Ah ada, si Ah banyak, si Ah menurut Sunni salah. Gitu kan, kata kita-kita yang muslim di sini kan. Sunni ada, Sunni banyak, kata orang-orang ini. Jadi ini begini-begini terus, makanya saya bilang nih kalau yang Sunni masih aneh ila yaumil kiamah. Maaf ya, dalam bahasa lain sama dengan NU dan Muhammadiyah. Kalau bicaranya dalam kerangka strategis kita ketemu, tapi kedepannya lain berantem lagi. Saya lihat ya, saya di rumah punya pembantu nih dari pesantren man, saya sholat subuh. Habis saya sholat dia sujud sahwi terus. Saya kan jadi enggak enak. Iya, selesai sholat dia salam, dia sujud sahwi lagi. Saya enggak mau komplain, saya biarin aja lah. Mungkin itu adalah kenyamanan dia dalam beribadah. Ya, kalau sampai situ enggak ada masalah, nanti yang lain lagi kan begitu. Ayo, awas, hati-hati nanti kalau Amin Rais jadi presiden enggak boleh tahlilan. Tuh kan begitu, lagi ada kampanye-kampanye picisan yang kayak gitu. Saya mah bukan pro kontranya. Ini kan akhirnya umat menjadi sangat bodoh menghadapi persoalan. Jadi mudah-mudahan Bang Ronaldi nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol panjang ya. Saya juga perlu baca maksud dari Anda. Nah, Mbak Asbab ya panggilannya ya. Asbah ya. Asbah ya, namanya bagus sekali tapi saya enggak tahu artinya. Oke, Mbak ya. Program apa? Saya pikir kalau program tentu dibicarakan hari ini sangat makro yang akan terus kita tawarkan. Kalau saya mungkin dalam skala awal program penyadaran. Tentu derivasinya macam-macam nanti kita buat, rumus turunannya, program turunannya. Sadar bahwa kita tidak bersatu. Sadar bahwa kita pada miskin. Sadar bahwa kita ternyata tidak mempunyai media cetak, media elektronik yang bisa membuat aspirasi kita dipahami dengan baik. Sadar bahwa kita gampang diadu domba. Saya pikir itu bagus tuh Bu, dibikin detailnya itu, bikin programnya itu. Bisa jadi buklet, bisa jadi aksesoris ya, bentuk-bentuk bisa jadi spanduk, jadi duit tuh semuanya tuh. Ya, bisa jadi CD segala macam. Nah, bentuk-bentuk yang lain lagi adalah proses-proses advokasi. Saya lihat umat Islam itu kalau ada apa-apa pembantu-pembantu muslim yang disiksa oleh rumah-rumah Kristen itu enggak pernah ada yang bela. Kenapa pengacara belum mulai 5 juta? Ini beneran, saya kadang-kadang bingung kan bahwa ada masalah, ada kasus. Pengacara, teman. Wah, Bang Abang, di kampus kami Universitas Islam ya, enggak di mana-mana, di Jakarta kan banyak Universitas Islam dan banyak fakultas hukumnya. Kami akan tangani ini tapi uang pembukanya 5 juta. Lah dia gaji cuma 200 ribu. Gua mah gak ngerti. Saya bukan nyalahin siapa-siapa, ini fakta. Jadi gerakan-gerakan yang perlu kita lakukan ya penyadaran dalam artian luas, penyadaran tentang syariat Islam. Jadi kalau orang poligami itu bukan kesalahan, tidak poligami enggak apa-apa. Orang enggak poligami bagus, orang berpoligami sah. Udah selesai. Iya, enggak usah dipersoalkan orang yang seperti kemarin saya ngisi pengajian ibu-ibu di Kebon Jeruk. Ini menarik bapak-bapak ibu-ibu, pengalaman menarik. Ibu-ibunya pada marah ketika saya bilang istri saya dua. Ibu-ibu nak tatap tangan. Ustaz, saya mau ngomong. Izinkan saya, Ustaz, saya ngomong. Wah, aku izinkan, Bu, saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Dia cerita pengalaman dia. Dia bilang kakek dia istrinya tiga, ayah dia istrinya tiga, dia sendiri suaminya istrinya tiga. Kami di rumah gak kenapa-napa tuh. Nah, yang begini kan gak pernah ditayangkan sama Trans TV. Mesti yang namanya TV 7, Trans TV, La TV, SCTV mesti mengadakan liputan khusus nih, investigasi ibu-ibu yang berbahagia, beristri atau berkeluarga dengan poligami. Saya pikir cakep. Yang jelek banyak, yang berantakan banyak, yang salah bapak-bapak. Benar, saya mah harus protes benar bahwa apa ini biasa laki-laki itu kalau udah banyak duit belagu. Benar, itu mah udah rumus itu harus diakui bapak-bapak. Ibu-ibu sama, kalau udah punya banyak duit kurang ajar sama lakinya. Kena ada gua. Banyak itu, enggak sopan lagi, enggak mau lagi. Suruh ngejadian air minum aja. Udah, suruh si pembantu. Papa kan sama mama gedean mama gajinya. Dah, kan si mama bukan mama di sini loh. Ya, mama di tempat lain gitu. Makanan halal, memang saya mendapatkan pesan waktu kemarin musim kampanye. Pesan itu luar biasa, banyak toko-toko datang ASEAN. Kalau kamu sampai jadi, ini pesan satu, bikin toko-toko yang memang jelas memasang babi, anjing segala macam tempel. Toko yang ada atau rumah makan haram. Begitu, sampai gitu permintaan buat masyarakat. Waduh, gue bilang, ini bikin perda aja bisa aduh golok ini urusannya. Ya, baru bikin perda 7, perda 8 di Tangerang aja ya, soal minuman keras dan pelacuran saja yang nyerang juga. Ya, teman-temannya Gus Dur. Ah, capek lagi yang nyerang, jeruk makan jeruk lagi. Ya. Nah. Ya, yang terakhir, bagaimana kita bersatu? Saya pikir contoh sementara, mudah-mudahan saya enggak salah. Ya, bersatu itu di sini di Al-Arab. Sel Arab kayaknya dikasih ustaz macam-macam dimakan semua ya. Ustaz model apa enggak? Nah, artinya ini sebagai sebuah bentuk tasamuh. Dalam akhlak Islam disebutlah ada yang namanya watak tasamuh, toleransi. Masing-masing orang punya watak, punya cara, punya gaya. Boleh beda, boleh tidak, boleh sama, boleh tidak. Masuk radali dengan saya. Minimal jadi ngerti bahwa saya bukan si A, saya enggak ngedukung si A. Tapi paling tidak wilayah terfaqih perlu kita pertimbangkan. Umat Islam ini kocar-kacir, baru sekedar dikit aja jagain gereja. Coba kan malu kita. Tuh kalau kita lihat perangnya ada FPI-nya, ada pemuda Ka'bah-nya. Walaupun mungkin bukan FPI resmi ya, tapi kan namanya gitu bisa bikin sendiri, tukang sablon banyak, bikin sendiri. Ya, jadi ya FPI dengerin jangan marah sama saya, itu bisa dibikin. Ya, sebetulnya jalur sana nih, jalur Mangga 2 nih, sampai terus ke sana itu. Itu perputaran uang per sebulan itu enggak kurang dari 3 triliun. Bapak-bapak Ibu tahu jatah yang dibagi buat ormas-ormas Islam. Ormas Islamnya mana jangan nanya saya, entar saya nyebutin lagi. Pokoknya rata-rata di Jakarta kebagian tuh yang namanya korlap-korlap. Dia bagi 200 miliar setiap bulan dibagi-bagi. Makanya akan pernah kejadian yang namanya Jakarta ada semangat dakwah yang kuat. Orang Padang siang-siang bulan puasa makan kayak monyet. Orang Padang mana? Sama gua. Enggak, saya ingin katakan ini bukan saya menghujat suku. Ternyata menurut cerita Pak Yadi tadi, saya juga punya temuan bahwa ini adalah by design. Menghadapi bulan Ramadan, kelompok Kristen itu untuk pasar Tanah Abang, pasar Cipulir, dan pasar-pasar yang punya masa pembelanja banyak itu mengeluarkan uang tidak kurang dari 20-30 miliar. Caranya bagaimana? Korlap-korlap seperti Anda, misalnya punya anak buah 500 pedagang kaki 5, saya misalnya 250, bapak ini 100, ini masing-masing dapat pegangan uang 100 juta buat masing-masing. Yang lain boleh meminjamkan uang berbunga 0, 5 juta per orang, boleh enggak dipulangin asal selama bulan puasa jualan, syaratnya pakai topi haji, pakai baju koko, ngerokok dan makan siang-siang depan umum. Lalu bapak ibu nanya, ASEAN tahu dari mana? Saya kan balik, kalau gue gak nanya gue gak ngomong coy. Itu aja sekarang, kalau lo gak percaya sama gue jangan panggil gue lagi. Ini kita akhirnya kan jadi gak enak, kalau begini kan operasi-operasi saya sadar saya gak bisa di sini, kan logika manusia dong. Kalau gue gak bisa di sini, gue di sini harus gue tekunin dong. Ini minimal memang saudara-saudara, dua-duanya memang saya tekunin abis. Yang namanya salib sama palu arit, itu udah sampai ke ujung perutnya, tinggal sekarang kita mau ngelawannya kapan, masih mau nanya melulu. Tapi intinya untuk masalah ini, kaum Kristen memang luar biasa. TDS 2009 akan menang. Saya sebenarnya udah nyiapkan satu bahan, tapi lain-lain waktu mungkin kalau nanti ada jodohnya kita ketemu sebelum 2009, saya akan terangkan peta gerakan Kristen yang paling mengerikan. Dan memang mengerikan. Jadi yang namanya Riyandi Utasoid, yang namanya hasil munas PDS kemarin, itu dengan tegas seluruh jaringan PDS dari tingkat RT, RW, kelurahan harus menggarap aliran-aliran sesat dalam Islam untuk mendukung PDS. Begitu bang, kita ini perlu bertemu. Jadi akhirnya kalau enggak kita tegesin, orang anggap sama, akhirnya dia kesono semua. Itu satu. Yang kedua, mereka akan berafiliasi dengan pasukan-pasukan barisan sakit hati. Jadi gerakan PDS ini sekarang udah sampai kepada wilayah-wilayah, satu, pengkaderan, jaringan, duit, dan timbunan senjata di gereja-gereja besar. Jadi kalau sampai ribut, kan musim pemilu kan suka ribut. Dia siap, walaupun dia mati, dia nembakin kita dulu. Kita mati 100, mungkin dia baru mati 2 orang, karena kita gak punya apa-apa. Sementara saya tanya, masjid mana sekarang punya timbunan senjata? Gak ada, baru di bawah itu udah ditangkep, yang ngelaporin ketua masjid. Kalau kita kan begitu dari zaman dulu. Ustadz kan, kalau mau tahu, yang nangkep itu memang pihak Kodim, pihak aparat, tapi yang laporin ketua masjid. Memang dari dulu begitu lagu kita. Kenapa? Kita lama dijajah Belanda, dia jadi pengkhianat, jadi penjilat. Enggak ada yang belain. Enggak Pak, enggak ada apa di sini. Enggak ada yang berani bilang begitu. Pokoknya belum nyampe kok. Noh, enggak Pak. Tuh Nurdin M top noh temannya. Si ada belum apa-apa. Wallahualam, mudah-mudahan Bapak-bapak menangkap maksud-maksud yang terjawab. Untuk masalah persatuan yang lain, kita memang harus memulai secara praktis, kongsi, join untuk jaringan bisnis. Yang penting adalah jujur dan amanah. Ini yang agak susah di kita. Giliran ngutang nangis-nangis, giliran suruh bayar galakan dia. Itu susah nih. Nggak tahu nih curhat apa kejadian ya, tapi memang suka begitu. Masih ada waktu ya? Oke, okay, masih ada waktu saudara-saudara. Mari kita manfaatkan yang punya kesempatan. Kalau kita bicara kesatuan, persatuan tidak lepas dari Islam. Saya kurang lebih 2 minggu yang lalu itu terima tamu bapaknya pendeta, sekarang masih pendeta aktif di daerah Ciledug, berasal dari daerah Sulawesi sana. Tapi anak ini nekat, dengan etikanya yang baik dia masuk Islam. Dia masuk Islam akhirnya, mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang saya yakin di sini ada LDI. Ada jamaah yang ikut LDI, saya yakin ada. Tapi sayang sekali, saya kasihan sama Anda, kenapa Anda menajiskan kami-kami ini sedangkan Anda ada muslim juga. Saudara-saudari kita yang mu'alaf itu masuk Islam melalui LDI. Innalillah. Akhirnya dia kebingungan ke sini nemui saya, membagi pengalaman pada saya, yaitu Pak, apakah ada dalam Islam itu penebusan dosa dengan duit? Oh, tidak ada. Kalau kita menebus dosa kita hanya istighfar, tobat kepada Allah saja. Karena dosa kita itu enggak bisa diukur dengan duit, dengan materi. Saya masuk Islam melalui ini Pak, tapi saya akhirnya suruh tobat dengan sekian juta. Katanya dosa saya hapus. Sebelum Anda terlanjur, silahkan cari guru yang baik. Saya tidak bisa menolong Anda dengan maksimal, saya menunjukkan saja. Anda carilah guru yang benar-benar bisa diikuti. Akhirnya, saudari kita ini di Purwakarta sekarang. Ikut seorang polisi. Nebeng hidup seorang polisi. Yang polisi itu sanggup, siap, mencarikan guru, dan di Purwakarta banyak habaib Ustaz. Iya. Akhirnya si saudari kita ini ikut habaib di sana, alhamdulillah, jadi masih terselamatkan. Sampai didoktrin sama orang tuanya, saudari kita ini sarjana UI, ijazah sampai dari SD sampai perguruan tinggi gak bisa diambil sama orang tuanya, sudah tidak diakui lagi sama bapaknya, karena sudah murtad. Ini salah satu diantaranya. Kalau kita bicara persatuan, sayang sekali saudara-saudara kita yang pada saat ini ada di dalam ini, yang LDI itu. Dia mengatakan kita boleh sholat di sini, tapi nanti di Karawang kita sholat lagi karena masjid ini haram. Tapi Anda silahkan belajar di sini, tidak apa-apa, saya terima dengan baik. Tapi itu hak Anda mengharamkan. Kita enggak bisa menghakimi, tapi hanya Allah nanti yang menghakimi Anda. Setuju enggak jemaah? Ya. Kita tidak boleh menajiskan saudara kita. Dan barangkali saya juga yakin kalau di dalam ini ada yang saudara kita yang dari Nasrani ikut ngaji. Saya yakin ada. Tapi itu hak mereka, hak Anda semua untuk mengikuti, mengkaji, mendalami Islam. Barangkali nanti Anda akan mendapat hidayah, kemudian akan mengamalkan Islam seperti kami-kami ini. Selanjutnya kepada para jemaah sekalian, ya, silakan. Bapak yang di tengah itu, Pak. Maju aja, Pak, maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya sangat appreciate sekali dengan yang Ustadz ungkapkan. Banyak sekali fakta-fakta yang mungkin kita dari awal sekedar tahu, sekarang menjadi lebih tahu. Dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Dan itu sangat, insya Allah, sangat berguna bagi umat secara keseluruhan. Mungkin tipikal-tipikalnya seperti Pak Hartono Ahmad Jais gitu, banyak mengungkapkan fakta-fakta lah gitu. Kembali ke masalah apa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia, bahwa memang tidak kurangnya ada persatuan di antara umat tersebut, sehingga ada kesan terpecah belah dan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan firqahnya masing-masing. Mereka memilih jalan masing-masing, walaupun semuanya mengaku paling Islam gitu, tapi kenyataannya persatuannya sangat minim gitu. Wahdatul ummah yang disebutkan sama Ustadz tadi tidak terlihat. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, Ustadz, apakah hal itu baik di tingkat regional kita maupun internasional, apakah kejadian seperti itu, tidak terwujudnya wahdatul ummah itu, apakah karena umat Islam sendiri tidak seperti yang dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Maidah 44 itu, walam wa malam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun, dan sebagainya, humul apalagi gitu. Nah saya pikir mungkin itu ada relevansinya dengan kejadian-kejadian yang menimpa umat Islam saat ini, bahwa karena kebanyakan dari kita memang tidak berhukum kepada hukum Allah, dan itu kita tidak bisa pungkiri gitu. Itu memang kadang-kadang kita lebih berhukum kepada hukum orang-orang kafir, peninggalan penjajah, atau secara umum kita katakan hukum negara lah, katakan begitu. Sedangkan hukum negara itu kan kita tahu negara ini kan bukan negara Islam, negara yang berdasarkan akal pikiran manusia itu sendiri gitu. Sementara sifatnya kan sangat relatif, kebenarannya sangat relatif. Jadi saya pikir seandainya kita enggak berhukum kepada hukum Allah, dan hukum Allah itu sendiri, mungkin karena saya bukan siapa-siapa, mungkin itu bisa dijelaskan sama Ustadz atau sama rekan yang lain, hukum Allah itu yang seperti apa. Tapi paling enggak kita mungkin saat ini kurang berhukum kepada hukum Allah, sehingga mengakibatkan kejadian-kejadian seperti ini lebih banyak buruknya daripada baiknya gitu. Itu yang pertama, apakah betul ada relevansinya antara ayat itu dengan kejadian saat ini. Yang kedua, mengenai harokah Islam atau pergerakan Islam, saya ini hanya opini saja, bahwa tantangan bagi orang-orang harokah, bagi orang-orang pergerakan itu sendiri, memang datangnya dari Islam itu sendiri. Katakanlah misalnya sebatas yang saya tahu, bahwa musuhnya orang-orang harokah itu, ya boleh dikatakanlah ini terus terang aja, mungkin orang-orang salaf gitu kan, boleh dikatakan begitu kan, Ustaz? Mereka sangat ketara sekali gitu, antar kontroversialnya sangat kelihatan, bagaimana orang harokah mau maju sementara di sudut pandang orang salaf bahwa harokah itu tidak menjamin lah istilahnya, tidak islami, katakan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu juga pernah saya dalam kesempatan yang sama seperti ini dengan Ustaz juga, bahwa saya bilang selama Islam itu tidak melembaga, saya pikir akan susah Islam itu akan bangkit di Indonesia khususnya. Maksud saya gini, lembaga di sini bukan artinya kita lembaga yang ada saat ini, MPR, DPR atau segala macam. Maksudnya lembaga secara umum, yaitu khalifah itu. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan tadi ada tangan. Mas Yayat, kemudian dari Bapak berikut. Mas ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Nasrul dari Kelapa Gading. Pak Ihsan pernah memberi ceramah mungkin tahun lalu. Nama saya Alfian, Pak. Oh iya, Bapak Alfian Tanjung pernah berceramah juga di daerah kami. Tapi karena waktunya terbatas, tidak sempat ada tanya jawab. Saya sudah dengar juga waktu Bapak ceramah di sini menyinggung-nyinggung masalah adanya gerakan komunis malah ada bersarang di DPR. Betul kan, Pak? Ya. Nah, cuman sampai hari ini saya belum dengar lagi atau baca di koran nasib keterangan Bapak itu. Pertama itu sebagai preambul, Pak. Kedua, saya berterima kasih bahwa generasi muda yang sekarang, karena kita beda 20 tahun, Pak, sudah banyak yang seperti Bapak ini, jadi tetap bisa mempertahankan Islam kita atau berkembang, walaupun mungkin perlawanan makin berat, karena mereka sudah mengalihkan strateginya dari kasih makan mie dengan cara lain. Itu juga sudah kami rasakan, termasuk anak-anak kami, bahwa dia sudah lebih senang dengan peralatan elektronik dan segala macam daripada dengarkan ceramah. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak menyinggung mengenai 2007 akan ada pilkada. 2009 Bapak sudah singgung, 2007 juga Bapak singgung, terutama mengenai Jakarta yang strategis ini. Tolong Bapak jelaskan kepada kami, karena sudah dekat, kalau nggak salah bulan apa begitu, siapa yang harus kami pilih. Bapak juga belum jelaskan, tapi Bapak tahu calon-calonnya itu kira-kira ada 4 atau 5. Tolong kriteria mereka itu disebutkan. Malah kalau perlu Bapak bilang ini jangan, ini ya setengah-setengah lah, ini oke, ini oke. Saya tahu Bapak orang yang terus terang, jadi kalau untuk itu terus terang saja, yang mana menurut Bapak yang pantas kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat ini urusan ini. Ini masalah ini pernah diangkat oleh Ustadz kita, Dr. Abdurrahman Dahlan, tentang pilkadal. Jadi nanti akan ada pilkadal-kadal lagi, 2007. Kadal seperti apa lagi nanti? Ibu-ibu ada enggak? Kalau enggak ada langsung. Cukup. Tadi ada di tengah saya lihat ya. Ada lagi? Enggak ada. Ya, silakan. Oke. Okay. Saya kalau yang terakhir rasanya kalau dalam bahasa Melayu itu enggak elok ya. Bukan saya takut. Saya ingin dalam ilmu perjuangan itu, karena bagaimanapun tadi pernyataan Pak Yadi jelas bahwa di forum ini sangat umum, bahkan disinyalir ada yang non-Islam. Ini kan sangat, akhirnya lalu kalau dalam teori perjuangan, walaupun saya terbuka, ya saya juga seorang kader yang dididik cukup utuh. Ya saya dari basic training sampai advanced training, dan saya mungkin perlu mempertegas, saya pernah memimpin Hamas Indonesia secara nasional. Tapi memang resikonya satu, ya nggak populer, maklum ya nggak bisa masuk TV, Ustadz Sableng begini mah ya. Ya udah biarin aja dah, ya yang penting istri saya, anak-anak saya pada senang sama saya, dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga saudara saya semuanya. Jadi yang pertama dari sahabat saya, Mas Yayat ya, Kang Yayat, bicara hukum Allah itu harga mati. Ya. Kalau Allah telah berfirman tentang suatu persoalan, maka benarnya 100%. Ketika kita masuk pada proses pelembagaan strukturisasi, kita memang tidak bisa memungkiri ada tiga kelompok besar yang harus dicatat. Yang pertama, teman-teman dari Hizbut Tahrir yang dengan sangat jelas konsepsi khilafahnya, terus kita akui. Yang kedua, teman-teman Majelis Mujahidin hasil kongres di Jogja yang mengumpulkan 13 faksi gerakan-gerakan bawah tanah yang kemudian mengorganisasikan dengan Majelis Mujahidin. Yang ketiga adalah teman-teman yang masih mengusung paket program yang pernah dibuat oleh Kartosuwiryo dengan konsep hijrahnya. Yang kelihatannya saya sangat ingin ketiga satuan gerakan yang mengusung kesana itu bisa melakukan pembuatan rumus mutakhir, itu satu. Yang kedua adalah gerakan-gerakan formalistik gerakan Islam yang dulu dikenal dengan pola kooperatif, non-kooperatif. Jadi yang saya bilang pertama itu di kelompok non-kooperatif. Dan itu disadari oleh para pejuang-pejuang kita masa lalu. Jadi secara perkawanan antara Kartosuwiryo, Adah Jailani, dan sederet kelompok-kelompok termasuk Fatah Wiranagapati dan seterusnya gerakan-gerakan bawah tanah itu, mereka pada tingkat tertentu bertemu. Nah, yang saya sayangkan adalah hari ini angkatan muda kita minim bahkan miskin pemahaman tentang tokoh-tokoh nasional. Mereka hanya hafal Hasan Albana, Said Ramadan, Hasan Rantisi, ya, Aziz Rantisi. Jadi boleh dicatat tuh, kita harus introspeksi. Padahal pada tahun 40-an ketika Hasan Albana punya masalah dengan tekanan pemimpin Mesir saat itu, dia itu berkonsultasinya dengan Pak Muhammad Natsir, dalam artian mendiskusikan sampai dia mencari tempat untuk bertemu membahas itu. Sama dengan Abu Lala Al-Maududi, pemimpin Jamaat Al-Islami di Pakistan. Pada tingkat tertentu dia berhadapan dengan tekanan yang keras ketika dia melansir konsep khilafah dan kerajaan untuk memberikan konsep tawaran alternatif dalam penataan negara Islam. Dia pun berdiskusi dengan yang namanya Agus Salim. Lalu pertanyaan kita sekarang, kita sesama pemuda Islam gak pernah diskusi tuh. Tahu-tahu ngomong pokoknya khilafah, pokoknya ini. Lu jalan sendiri kayak topeng monyet. Giliran lu jalan orang gak ada yang... Saya bilang begitu, bukan saya ngarang-ngarang. Saya... Terus terang, waktu itu saya cuma turun bertiga. Teman-teman taruna muslim memang gak banyak. Tapi saya bawa bendera. Kemana? Waktu nolak kedatangan bus. Di sana teman-teman Hizbut Tahrir, teman Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Yang gak ada cuma satu ya, PKS doang. Ya, PKS gak pernah sama-sama. Ini saya fakta, saya bicara fakta ya, bukan menghujat. Terus, masyarakat di pinggir jalan cuma nonton. Jadi gitu Bang Ronaldi, kita demonstrasi sekitar 50 ribu orang. Jadi kita kayak topeng monyet. Jadi masyarakat tuh dijajarin, iya pada nonton dong. Tuh lihat tuh, lucu tuh, lucu. Jadi ya Allah, kita mau ngelawan Amerika, mau mengusir si bus, tapi masyarakatnya nonton. Kalau ada yang ikut demo, mesti akan menyaksikan itu. Yang kemudian kita hujan-hujanan. Ada nggak yang ikut saat itu? Nggak ada sih. Makanya kalau ikut bisa cemas-cemas cerita. Saya ikut di rombongan dalam hati nyer juga ya. Ya Allah, kayak gini umat Islam ya. Jadi yang namanya berjuang itu cuma satu. Kalau berani, wah hebat. Berani, ya terus. Kalau ditangkap saya nggak kenal tuh. Ayo, mari kita sama-sama introspeksi. Salah satu mentalis umat Islam adalah tidak mau mengaku wilayah heroik, wilayah perjuangan bagian dari kita. Kalau tiba ada resiko, maka saya bilang saya nggak kenal sama dia. Nanti juga nih kalau tahu-tahu ceramah gini mulai ditangkap-tangkapin, Mas Ali bilang saya nggak kenal sama Alfian. Mudah-mudahan kayak apa ya. Ya. Saya pikir ini penting, saya menjawab ini kepada saudara Yayat, saya pikir ini bagai pergaulan kita lebih lanjut, bahwa saya dengan Anda, kita sama-sama terus belajar. Kita harus ajak bahwa menata infrastruktur sistem negara Islam adalah sebuah kemestian bagi kita anak muda. Tapi melihat realitas objektif, dasain dan dasolen sosiologis kita, kita pun harus realistis. Anda harus tahu kan resikonya ketika kita memproklamasikan terang-terangan, ditangkap semua, ditembak mati, segala macam. Enggak apa-apa, masuk surga pasti. Tapi persoalannya orang-orang kehilangan sebagaimana Pak Nasrul tadi sudah mengatakan. Beliau menyebut banyak temuan anak-anak muda seperti itu. Nah, jadi saya pikir bahwa hukum Allah adalah paten. Persoalannya contoh kasus aja poligami coba, baru yang kecil gitu kita berantem. Amin Rais mau nikah lagi juga Aisyah bikin pernyataan resmi menolak. Iya, saya orang Muhammadiyah tahu memang nggak pernah diomongin tuh, mungkin agak nggak enak kali katanya ya. Nikah lagi halal kok, nggak ada masalah, tapi ribut bikin pernyataan resmi pimpinan Aisyah seluruh Indonesia. Ya begitu katanya pemenegak Al-Quran dan Sunnah Rasul. Giliran ada yang mau nikah saja ribut, tapi kalau yang selingkuh di mana-mana nggak apa-apa. Ya susah mas, ya gitu Bang Yayat ya. Nah, tentang harakah Islamiyah, saya pikir satu yang perlu kita upayakan, frekuensi silaturahmi. Frekuensi silaturahmi akan memperkuat komitmen. Saya sedang mencoba berpikir, kalau kemarin saya baru datang ke jalur Medan, belakang ini saya mulai turun ke Sumatera, ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi saya polanya nanamu aja datang. Saya hubungkan dengan Pak Nasrul tadi soal PKI, Pak. Saya bawa CD saya, buku saya kasih. Ternyata ulama-ulama di daerah-daerah itu punya kegalauan yang sama. Cuman mereka lagi nanya, ini ada apaan gitu. Jadi ketika kita datang bawa CD, bawa buku itu, bapak-bapak itu langsung santrinya diliburkan. Saya agak merinding juga saya itu. Libur santrinya waktu saya ke Pandan Arang, ke Mufid, di sana ada pesantren Hafiz Quran. Ada apa kok Ustaz diliburin enggak? Hari ini mereka semua harus wirid. Wirid apa? Wirid jihad. Apa? Karena hari ini Ustaz Alfian kesini, semua malam ini libur semua, semua suruh ganti wirid jihad semuanya agar berjuang membela agama, melawan komunis, menghadapi jalan terus. Saya merinding juga, Pak. Ya Allah, orang kayak gue didoain. Ya, didoain doang, Bu, enggak dikasih duit enggak? Ya. Enggak, artinya ini sebagai pengalaman langsung. Saya enggak ngarang-ngarang. Saya datang, ya mungkin saksinya Mas Imam yang nemenin saya itu yang lagi betul masang-masang kaset itu. Kita rasanya ini jadi baik. Alangkah indahnya kalau tifatu sembiring dengan al-khatat ya ngobrol-ngobrol bagaimana, ya enggak? Karena di IPB itu agak sulit tuh menggabungkan Hizbut Tahrir dengan PKS tuh. Ye, yeah. Yang punya habis IPB berasa itu. Ayo ngomong gitu, bentuknya apa, formulanya apa? Ya Habib Rizik. Ini kita kalau udah pemimpin, kalau udah terkenal tuh susah ditemuin. Saya udah ngalamin berkali-kali dulu waktu bareng-bareng ceramah masa di masjid-masjid kampung bisa. Sekarang SMS berkali-kali, ujung-ujungnya nanya Anda siapa. Ya, asik banget tuh kalau nanti gue gitu juga. Saya pikir begitu. Buat teman-teman salafi, saya pikir saya mengalami nasib yang sama. Bahkan saya dicoret di beberapa masjid, nggak boleh ceramah lagi. Kenapa? Kalau lagi ceramah suka nyanyi. Padahal yang saya nyanyiin lagu gitu endang tuh yang nyanyi kagak becus, nyanyi kan potong doang ya. Jadi gara-gara nyanyi gitu tuh saya tuh dosa haram. Ya, gara-gara bernyanyi di forum-forum pengajian, menyanyikan lagu mars jihad, lagu panggilan jihad, lalu keluar dalil, barang siapa yang bernyanyi di depan umum maka kafirlah dia. Maka saya sudah kafir sekarang oleh di hadapan teman-teman salaf. Ini saya mah bukan kata orang, ngalamin sendiri. Jadi ketika saya, kok enggak boleh Pak Ustaz sekarang? Kata Ustaz, Ustaz udah kafir. Oh, hebat banget gua udah kafir. Ya, jadi yang Islam dia doang yang enggak tahu deh. Enggak, saya enggak ingin dilanjut. Nah, karena sudah dekat untuk gerakan PKI sekarang semakin kuat. Tanggal 7 Desember yang lalu mereka menyelenggarakan deklarasi Papernas, Partai Persatuan Nasional, yaitu partai untuk menghadapi pemilu 2009, menggabungkan PRD, LMND, Forkot, Jarkot, FIM, KAM, seluruh jaringan komunis sudah terorganisasi untuk menghadapi pemilu. Kaum tua pada tanggal 11 sampai 13 Mei tahun 2006 itu mengadakan Kongres PKI yang ke-9 di Cianjur di Jawa Barat. PKI asli Pak, yang usianya 60, 70, 80 tahun berkumpul dari seluruh Indonesia menyambung rekomendasi hasil Kongres PKI pada tahun 1965 menjelang G30S tahun 65. Jadi orang tua PKI-nya ngumpul sendiri, yang mudanya ngumpul sendiri. Di DPR siapa? Yang pasti Ripka Ciptaning. Yang lain, ya yang kayak dia, siapa? Yang paling ngotot. Ya, mau disebut-sebut, model Permadi itu. Paling ketara itu ngebelainnya. Kalau nyebut yang lain, ntar gue ditangkap lagi, dibilang penyemaran nama baik. Yang jelas ciri-cirinya adalah anggota DPR, legislatif, eksekutif, dan siapapun yang paling ngotot, yang paling kepengen pencabutan TAP MPRS nomor 25, dialah titik-titik. Jelas ya, jadi jangan sampai, ini kan strategi juga Pak. Oh, Bapak mau lihat saya tiap hari ditayangin di televisi gara-gara pencemaran nama baik si Permadi yang dukun politik PKI itu. Oh, dia paling kebelet itu, karena Soekarno itu kan sejatinya komunis. Kalau kita mau jujur dengan Soekarno, dia seorang kader komunis. Tapi kalau ngomong begini, ntar digegat Pak PDI Perjuangan. Emang dia yang dari awal menggabungkan yang namanya Nasakom. Artinya walaupun dia bilang, tapi kan komnya masuk ke dalam jiwanya. Nasakom jiwaku. Ingat Bapak mungkin lebih ngerti dari saya. Berarti dia punya jiwa komunis, karena yang namanya Marhaenisme dalam kajian ideologi adalah kombinasi antara Marxisme dan Marhaenisme. Dia adalah oplosan ideologi yang namanya Marxisme dengan Soekarnoisme. Lalu muncullah Marhaenisme. Susah Pak kalau yang enggak belajar perbandingan ideologi, dikiranya kita ngarang-ngarang. Cuman repot kalau nyindir Soekarno, nanti diobrak-abrik sama banteng moncong putih. Takut sih mujahidinnya, takut. Lawan moncong putih, kita potong nanti di Adha tahun depan. Begitu, ini mau takut. Ini pada gemeteran. Kenapa? Ruh jihadnya bukan karena agama, karena partai. Nah oke okay ya, tinggal sedikit lagi. Nah, strategi perjuangan mutakhir perlu ada ini sendiri. Untuk pilkada, saya benar-benar mohon ampun pada Allah. Beberapa orang memang sudah dan saya sudah bicara, tapi saya lihat memang satu aja kok syaratnya. Umat Islam, potensi Islam, jaringan Islam harus berani rendah hati untuk memenangkan orang yang akan membela kepentingan Islam. Memang masih teoritis Pak. Kasus Banten itu mengerikan Pak. Mestinya kemarin itu kelompok Islam itu menang. Kalau Triana Sampun yang berasal dari badan pendiri Provinsi Banten mau bergandeng tangan dengan Zulkifli Mansa dari PKS. Ternyata yang muda gak mau, merasa doktor dan pinter, gak boleh rekomendasi partai. Akhirnya yang muda kalah, yang tua kalah, yang menang PDS. Saya terus terang aja Pak, dari dulu saya bilang gabung deh, gak mau. Ini orang kalau udah berpolitik itu kadang-kadang gengsi. Jujur aja deh, umur juga masih 30 tahun, mau jadi gubernur gak? Ini tahun depan masih sempet, menangin dulu aja sekarang. Ya, semua yang pada kebelet mulu sih, kayak kucing mau betelor. Ya, jadi saya gak bisa terus ini Pak. Kalau untuk kasus Banten, saya udah bilang, kekalahan dibikin sendiri. Kalahnya Drana Samun, Benjamin Daphne, kalahnya antara Zulkifli Mansa dan Mada Sahak adalah karena kalian semua memang telah membuat rumus kekalahan. PDS menyiapkan 10 ribu jurkam dari gereja. PDS menyiapkan dana sekian belas sampai sekian puluh triliun. PDS membuatkan infrastruktur dan database. PDS menyiapkan perangkat pendukung termasuk manipulasi data. Giliran kita berantem, saling ngejelek-jelekin. Akhirnya kalah dua-duanya. Saya pikir buat Jakarta, nanti kita panggilkan narasumber yang menguasai ini. Atau saya mau bulan Juni ya? Enggak lah, saya enggak mau janji, saya enggak tahu jadwal saya udah enggak ada lagi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah memberkati apa yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Nasrul menutup acara pada hari ini, dan insyaallah kita ketemu lagi pada hari Ahad yang akan datang dengan penceramah Ustaz Sulaiman Jagavirus. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Ustaz Alfian Tanjung. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa nih? Anak-anak aja.